Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Hidup, berdiri sendiri, Zat yang Maha Kuat, Maha Perkasa, Maha Adil, Maha Bijaksana, yang telah menciptakan segala sesuatunya, kelihatan atau tidak kelihatan oleh mata kita. Zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan kalimat Alhamdulillah. Maka sering-seringlah mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada Nabi Muhammad SAW, manusia terbaik, pimpinan para Nabi dan Rasul, pimpinan anak Adam pada hari kiamat. Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah telah memberikan salam kepada beliau. Melanjutkan bahasan dosa-dosa besar kita, dan malam ini semoga Allah berkahi dosa besar ke-10, tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa udzur dan tanpa rukhsah. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada 5 bulan dari bulan-bulan Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah bulan Ramadan. Dan 4 bulan yang tersisa dikenal dengan Ashrul Hurum, bulan yang dimuliakan. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 36 masalah itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash-shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم الآية. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan yang Allah telah tentukan sebagai perhitungan kehidupan manusia, yang bulan-bulan tersebut di antaranya ada yang 4 dimuliakan. Di sini 12 bulan, ulama tafsir sepakat mengatakan ada bulan-bulan Hijriah dari Muharram sampai Zulhijjah. Muharram, Safar, Rabi Aura, Rabi Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Dan 4 bulan yang selain Ramadhan dimuliakan adalah, nah kata Nabi SAW, Rajabun, Madarun, Baina Jumadi wa Sya'ban. Bulan Rajab yang berada di antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Wa thalathu mutawaliyat, dan ada 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Jadi ada 3 bulan setelah itu, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini adalah 5 bulan yang Allah muliakan dari bulan-bulan yang lainnya. Kata para ulama, dimuliakannya bulan-bulan ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga muliakan dari kalangan para malaikat, ada Jibril, ada Mikail, ada Israfil. Jibril sebagai pimpinannya, Mikail sebagai wakilnya, Israfil sebagai pemegang sangkakala sehingga terjadinya kiamat. Kemudian 8 malaikat pemikul arsy dan seterusnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala muliakan antara langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala lebih memuliakan langit sana karena Allah bersemayam di atas langit dan juga meletakkan surga di atas sana. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memilih dari waktu-waktu, gitu kan. Tempat misalnya di muka bumi juga ada yang lebih mulia dari yang lainnya, seperti adanya wilayah Mekah dan Madinah serta Masjid Aqsa. Itu Allah Subhanahu wa taala muliakan dibandingkan tempat-tempat yang lain di muka bumi ini. Di antara manusia juga Allah Subhanahu wa taala muliakan para nabi-nabi di antara manusia yang lainnya. Kemudian juga waktu. Ada di antara hari-hari, misalnya hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain. Ada bulan Ramadan dan 4 bulan tadi dan seterusnya. Ini kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam menjadikan bulan-bulan dan waktu-waktu, malaikat-malaikat tadi, manusia-manusia, tempat-tempat lebih mulia satu dibandingkan yang lain. Tetapi tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala waktu yang sial. Semuanya waktu itu baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari, Allah berfirman hadis qudsi, la tasubbud dahr fa inni dahr. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu karena waktu adalah ciptaanku. Tidak ada waktu sial kata ulama hadis, tapi ada waktu lebih baik daripada yang lainnya, gitu kan? Sama halnya tidak ada manusia sial, tapi ada manusia lebih baik dari yang lainnya. Kalau ada seseorang kena cobaan, kalau bukan karena pengingin derajatnya, maka bisa saja memang karena kesalahan dia sendiri. Dia pernah mencuri, maka dicuri. Dia pernah memfitnah, maka difitnah. Dia pernah memukul, maka dia akan dipukul. Memang itu sunnatullah, hukum. Tapi sebenarnya kalau manusia itu berjalan di jalan yang benar, tidak ada kata-kata sial bagi mereka. Dia akan terus bahagia saja. Ada yang lebih baik dari yang lainnya. Berbicara dari salah satu dari 5 bulan yang mulia, itu bulan Ramadan. Setahun sekali ini, bulan ini penuh dengan banyak sekali berkahnya. Kata para ulama, satu-satunya bulan di mana manusia yang beriman diwajibkan puasa hanya bulan Ramadan. Selain daripada itu, kalaupun ada puasanya, maka puasanya sunnah. Ini fadilah yang pertama. Dan bulan Ramadan ini memiliki fadilah-fadilah yang lain, yang bulan lain tidak miliki, diantaranya sabda Nabi SAW dalam hadis sahih. Kalau mau tiba Ramadan, beliau selalu bersabda kepada para sahabatnya, telah tiba buat kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Berkah artinya semua orang akan mendapatkan merata kesenangan, kegembiraan, ketentraman, itu namanya berkah. Di Ramadan walaupun panas musim kemarau, semuanya orang, mayoritasnya tidak semua, mayoritas orang beriman berpuasa. Mereka saling berbagi, mereka saling merendah. Umumnya orang-orang yang bermaksiat terdam di bulan Ramadan. Itu makna daripada berkah. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah. Rahmah adalah kasih sayang Allah yang diberikan dengan cara pelipat gandaan pahala orang-orang yang beramal saleh dan juga peredaman dosa dari orang-orang yang bermaksiat. Makanya dalam hadis lain dikatakan riwayat Bukhari, kalau tiba Ramadan maka malaikat berseru, wahai pelaku kebaikan, lipat gandakan segera pahala kalian karena pahala sedang dilipat gandakan, dan wahai pelaku keburukan, segeralah taubat karena kesempatan Allah sedang menyempitkan jalanmu. Jadi lagi sempit jalannya untuk berbuat dosa. Bulan yang penuh dengan berkah dan rahmah, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya, Nabi SAW mengatakan, Allah melihat persaingan kalian pada bulan itu. Maka lihatkanlah yang terbaik dari kalian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Disuruh kita melakukan yang terbaik. Bulan Ramadan termasuk bulan akan membersihkan dosa kita. Sebagaimana hadis Bukhari Muslim. Kata Nabi SAW, antara Jumat ke Jumat, antara Ramadan ke Ramadan, antara Umrah dengan Umrah, pengampunan dosa di antara keduanya selama seseorang meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi kalau selama setahun ini dari Ramadan yang kemarin sampai Ramadan akan datang, ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan, tidak sengaja lihat yang haram, tidak sengaja sama yang haram, ada dosa-dosa kecil yang selain dosa besar, maka begitu tiba Ramadan akan datang, kita berpuasa, dosa kecilnya otomatis dibersihkan selama setahun itu. Ini fadilah yang luar biasa dari bulan Ramadan. Juga dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan, siapa yang mendirikan atau siapa yang berpuasa Ramadan dan mendirikan malamnya dengan keimanan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Hadis lain dikatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira ma taqaddam min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan, yakin itu perintah Allah, rukun Islam, dan mengharapkan pahalanya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Begitu pula dengan barang siapa mendirikan malamnya dengan sholat malam, tarawih atau tahajud, maka ya, dengan keimanan dan mengharapkan pahalanya akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi ini berarti jelas Ramadan akan membersihkan dosa-dosa kita asal berpuasa dan mendirikan malamnya dengan iman dan mengharapkan pahala. Dalam riwayat yang lain hasan, riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendirikan malam Ramadan ya, sampai imamnya bubar. Kalau dia sholat dengan imam sampai imamnya bubar, dari sholat sampai selesai sholat berjamaah, maka dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk. Dicatatkan baginya beribadah semalam suntuk. Ya. Makanya teman-teman yang mau memang sholatnya cuma 8 rakaat Ramadan terawih, maka dia sholat di masjid yang 8 rakaat. Sehingga kalau imamnya selesai 8 rakaat dan tambah witir 3 sudah bubar, Anda sudah dapatkan fadilah ini. Kalau Anda memang sholat di sebuah masjid yang 23 rakaat, ya 23 rakaat dikerjakan. Karena kalau kita keluar sebelum imam, bukan berdosa, tapi kehilangan fadilah. Karena di sini syaratnya memang sampai imamnya bubar. Gitu kan? Sampai imamnya bubar. Dan insya Allah di sini saya melihat tidak ada perselisihan sebenarnya. Cuma ada sebagian teman-teman yang agak menekankan masalah. Udah 8 sama 11 hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi SAW tidak pernah menambah lebih dari 11 rakaat Ramadan atau luar Ramadan. Ini pendapat pertama, dan akhirnya tidak mungkin ada ditambah sholat lagi. Termasuk kalau orang sudah terawih, tidak ada lagi sholat tahajud di malam hari. Ini pendapat tentunya. Ada pendapat yang lain mengatakan tidak seperti itu pemahamannya. Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan tentang apa yang beliau tahu di rumahnya. Sementara istri Nabi SAW pada saat itu 11 orang. Jadi Aisyah bertemu malam bersama Nabi SAW adalah setiap 11 malam. Jadi bisa saja Aisyah memang menceritakan tentang keadaan yang dia tahu tentang keadaan Nabi SAW. Karena ternyata Umar bin Khattab yang juga sering mengambil hukum dari anaknya Hafsah, salah satu istri Nabi SAW juga yang lain, Umar bin Khattab melengkapkan sholat terawih dari 8 menjadi 20. Karena berpegang pada hadis Qiyamul Lail Masna Masna. Sholat malam 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya boleh berapa rakaat saja, yang penting dia dilakukan pada malam hari. Maka Umar bin Khattab melakukan sampai 20 rakaat dan witir tetap 3. Dan ini bukan perbuatan yang baru, gitu kan? Ini perbuatan yang memang sudah ada dasarnya. Kemudian pada saat Umar ditanya, Kenapa anda lakukannya? Kata Umar, ni'ma bid'ah hadhihi. Ini sebaik-baik bid'ah. Ini juga banyak orang salah faham nih. Dianggap Umar buat bid'ah. Umar di sini bermaksud dengan bid'ah-bid'ah secara etimologi, bahasa. Karena Umar bin Khattab tahu, sholat terawih dasarnya sudah ada. Sudah ada sebelumnya, bukan tidak ada. Sudah ada. Dan beliau berpegang pada hadis yang kata Nabi SAW, qiyamul lail dua rakaat, maka beliau berpegang. Maka bukan bid'ah yang istilah di sini. Karena kalau bid'ah istilah, berarti Umar melanggar-ngarang apa yang tidak ada. Gitu kan? Dan juga Umar bin Khattab di sini termasuk salah satu dari Khulafa Rasyidin. Khulafa Rasyidin. Makanya ulama-ulama yang ada berpegang di Haramain, Mekah dan Madinah, mereka sholat 23 rakaat. Karena menganggap bahwasanya Umar bin Khattab memang berijtihad sesuai dengan pemahaman beliau yang diambil dari anaknya Hafsah. Kalau sholat malamnya Nabi SAW tidak fokus ke 11 rakaat saja, tapi memang bisa lebih daripada itu. Bisa lebih daripada itu. Dan Umar sangat jeli tentang masalah bid'ah. Tidak mungkin sembarangan. Maka di sini bid'ah yang dimaksud adalah, ini yang saya lakukan. Kalaupun kalian katakan bid'ah, kata Umar, ini adalah bid'ah yang baik. Maksudnya adalah, ini ada landasannya, bukan tidak ada. Cuman saja perbeda pendapat karena dalil yang ada. Itu yang dimaksudnya. Baik, sholat malam terawih kalau dikerjakan, atau sholat malamnya tahajud kalau dikerjakan karena keimanan dan mengharapkan pahalanya akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini sebuah fadilah yang luar biasa. Sebuah fadilah yang luar biasa. Kita tahu juga di bulan Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadar yang masyhur. Sampai Allah turunkan surah Al-Qadr. Gitu kan? Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun plus 4 bulan. Ini juga sebuah fadilah tersendiri. Sebuah fadilah tersendiri di mana ya, Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan tentang malam itu. Dan malam itu Allah Subhanahu Wa Taala menentukan takdir setahun ke depan. Sebenarnya tolok ukur kata para ulama, ya, bagaimana seorang muslim mengetahui takdir dia setahun ke depan itu dari Lailatul Qadar ke Lailatul Qadar. Ya. Karena memang di sini penentuannya. Makanya dalam hadis Bukhari, waktu Aisyah bertanya radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang saya harus lakukan kalau saya dapatkan Lailatul Qadar? Maka kata Nabi SAW, perbanyaklah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kau zat yang maha pengampun, ampunilah saya, maafkanlah saya. Apa makna Lailatul Qadar dengan minta maaf? Bukankah istighfar bisa tiap hari? Kata para ulama, karena Lailatul Qadar penentuan waktu setahun. Jadi kalau orang istighfar pada saat itu, sama dengan meminta istighfar untuk diampuni setahun ke depan. Sama dengan minta diampuni setahun ke depan. Ini juga sebuah fadilah yang lain, gitu kan? Sebuah fadilah yang lain. Belum lagi puasa yang dikerjakan memang cukup banyak fadilahnya, di antaranya hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Nabi SAW, "Man shama yawman fi sabilillah abadahu Allahu bidzalikal yawm 'anil nari 70 kharifan." Siapa yang puasa satu hari di sisi Allah, satu hari saja, wajib atau sunnah? Tentu didahulukan wajib di sini. Maka Allah akan jauhkan dia dengan satu hari puasa itu 70 tahun dari api neraka. Dan Ramadan kita tahu 30 hari kita berpuasa. Ramadan teman-teman sekalian adalah salah satu dari rukun Islam, berpuasa padanya. Dan kita tahu rukun Islam yang 5 wajib semuanya, cuma dibagi 3 lagi oleh para ulama. Yang pertama, wajib tidak ada toleransi di situ. Itu adalah syahadat dan sholat. Orang yang tidak melakukan atau melanggar ini, maka bisa kufur. Ini tentu ada bahasan dalam bab sholat. Kemarin sudah saya jelaskan sekaligus tata caranya. Kemudian ada wajib, tapi bagi yang mampu saja. Ini ada haji dan zakat. Jadi kalau mampu, kalau tidak mampu tidak ada kewajiban. Walaupun ini adalah cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala agar seorang hamba coba berusaha meniatkan minimal dan melaksanakan kalau sudah punya kemampuan untuk haji dan zakat. Agar dia meninggal menyempurnakan rukun Islamnya. Dan yang terakhir, yang ketiga ini saksi bahasan kita adalah wajib tapi masih bisa diganti ya, kalau ya, seseorang punya uzur. Itulah puasa Ramadan. Dan di sini judul dosa besar kita yang ke-10 adalah tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa uzur dan tanpa rukhsah. Apa bedanya uzur sama rukhsah? Uzur itu teman-teman sekalian sesuatu yang terdapat pada diri orang seseorang yang dia tidak bisa toleransi. Tidak bisa toleransi. Misal pikun. Pikun sudah lupa sama sekali. Gila. Ini uzur. Artinya dia tidak ada jalan lain. Tidak bisa memang puasa Ramadan. Ini masuk dalam istilah udzur. Jadi dia tidak bisa lagi. Atau dia berada di satu tempat yang dia tidak tahu apakah ini Ramadan sudah masuk atau tidak. Tidak jelas bagi dia. Maka ini termasuk dalam masalah udzur, ketidaktahuan, gitu kan? Ini semua masuk dalam masalah udzur. Kalau rukhsah adalah keringanan. Misal musafir, sakit, gitu kan? Masuk dalam udzur tadi wanita haid ya. Wanita haid, wanita nifas, itu semua masuk dalam udzur. Emang dia enggak bisa menghindar dari situ. Tapi kalau rukhsah bisa, masih bisa kita menghindar. Safar misalnya, keringanan, boleh buka puasa, boleh puasa, gitu kan? Sakit, dia masih bisa bertahan. Dia mau puasa, haknya dia. Enggak ada larangan dalam masalah itu. Seperti Urwa bin Zubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in, anaknya Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga, ulamanya Madinah. Beliau di akhir hidupnya, kalau saya tidak salah umurnya sudah 70 lebih atau 80 lebih, beliau tetap berpuasa pada hari beliau meninggal dunia. Beliau berpuasa pada satu, pada itu puasa sunnah. Padahal itu puasa sunnah. Dan disuruh buka puasa oleh kerabatnya. Buka puasa lah. Anda sudah tua, mungkin tidak tahan. Dia bilang tidak. Kalaupun saya meninggal hari ini, saya mau meninggal dalam kondisi saya berpuasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sini juga ulama mengambil beberapa istinbat hukum. Ya, hukum. Karena Urwah adalah murid langsungnya ayahnya. Zubair bin Awam. Sahabat Nabi yang mulia. Dijamin masuk surga. Dan belajar langsung dari para sahabat. Sampai dia menjadi salah satu dari fuqahanya Madinah, ya, ulama-ulama yang jadikan rujukan di Madinah. Maka beliau melihat tidak ada pembatalan puasa bagi orang yang mampu. Silakan saja, gitu kan? Dan ini adalah rukhsah namanya, keringanan. Jadi kalau ada orang tidak puasa Ramadan tanpa udzur dan tanpa rukhsah, maka ini termasuk dosa besar. Dan kalau dia membangkang hukum Ramadan, tidak ada Ramadan itu, enggak ada puasa, ini kufur secara mutlak. Kalau dia bangkang, siapapun yang membangkang satu dari 5 rukun Islam atau ke-6 rukun iman, maka tidak diragukan kekufurannya. Enggak ada syahadat itu misalnya, enggak ada sholat, enggak ada zakat, enggak ada haji, enggak ada Ramadan, bangkang, enggak ada semua. Melarang dirinya, dia tahan dirinya dan dia larang orang lain. Maka ini kufur. Tapi kalau dia tidak mau kerjakan secara pribadi, karena malas, karena enggak tahu hukumnya, maka orang ini masuk dalam kategori melakukan dosa besar. Melakukan dosa besar. Tentu saja teman-teman sekalian, bulan Ramadan bulan yang suci. Kalau Anda bulan Ramadan tidak berubah menjadi baik, kira-kira pertanyaan saya, kapan Anda baik? Di bulan Ramadan seluruh dunia, umumnya kaum muslimin, kita ke Amerika, kita ke Saudi, ya kita ke Timur Tengah, kita ke Asia, yang ada orang Islam semua puasa. Satu segelintir orang yang tidak puasa, yang lainnya semua puasa. Artinya kalau pada saat itu rame-rame saja Anda tidak mau puasa, kira-kira kapan akan puasa? Kalau pada saat itu ramai-ramai kaum muslimin membaca Al-Quran dan Anda tidak ikut baca Al-Quran, kira-kira kapan akan baca Al-Quran? Kalau pada saat itu ramai-ramai kaum muslimin sholat terawih, sholat malam di masjid, meramaikan masjid-masjid mereka di muka bumi ini semuanya, bahkan orang-orang non-muslim pun pada bulan Ramadan ramai-ramai merayakan Ramadan, gitu kan? Baik itu mungkin dengan diskon produknya, baik itu dengan beragam macam promosi-promosi mereka. Yang jelas kalau mendukung agama kita selama tidak haram tidak ada masalah. Tapi kita yang tidak boleh dukung agama mereka. Tidak bisa sama sekali karena memang yang benar adalah agama Islam. Ya, tidak boleh kita mendukung yang selain Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi tidak boleh. Ramadan, kalau Ramadan orang semua sholat terawih teman-teman sekalian. Lalu Anda tidak sholat, kapan Anda akan sholat malam nih? Kira-kira. Kalau orang rame-rame nih semua. Kalau Ramadan kaum muslimin berlumba-lumba meninggalkan kemaksiatan dan Anda tidak tinggalkan, kapan Anda akan meninggalkan kemaksiatan? Kan luar biasa semuanya, gitu kan? Maka Ramadan, dalam salah satu tema saya ada di YouTube judulnya Dahsyatnya Ramadan, saya menjelaskan Ramadan adalah bulan training yang luar biasa. Kalau ada lembaga training teman-teman sekalian, dianggaplah di Jakarta ini, orang ikuti lembaga training dan training itu orang rame-rame mendaftar karena alasan trainernya bagus. Juga mungkin staff-staffnya bagus. Diharapkan kita mendaftar di situ ikut training dan kita output nanti keluar dari situ juga menjadi bagus, gitu kan? Orang bayar banyak sampai 5 juta, sampai 10 juta hanya untuk meningkatkan satu skill saja. Ramadan teman-teman lembaga training terbesar di dunia. Trainernya Allah langsung. Kemudian staffnya semua para malaikat. Ini luar biasa, gitu kan? Tidak ada lembaga training begini. Dan fadilah didapatkan sangat besar. Tidak bisa digambarkan lagi fadilahnya. Pengampunan dosa, peninggian derajat, lebih baik daripada 1000 bulan, dan terlalu banyak. Bulan Ramadan, teman-teman sekalian, pada saat datang seringkali syaitan menanamkan kepada kita hal-hal yang konyol yang harus kita lawan, karena di bulan Ramadan mereka terbelenggu. Dan ini fadilah lain bulan Ramadan, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau tiba Ramadan maka semua pintu surga dibuka, semua pintu neraka ditutup, semua syaitan dibelenggu. Apa maksudnya pintu surga dibuka, teman-teman sekalian? Kalaupun misalnya dibuka secara letterland, apa manfaatnya buat kita sekarang? Kita belum bisa masuk ke dalamnya. Dan ada malah hadis Bukhari menjelaskan pintu surga akan dibuka nanti di akhirat pertama kali untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa maksudnya di sini dibuka? Maka ulama menekankan lebih cenderung kepada terbuka pendaftaran untuk ke surga. Kesempatan orang beramal saleh didaftar ke surga. Sama kalau sebuah kampus mengatakan tanggal 1 sampai tanggal 30 Januari pendaftaran. Yang mendaftar di kampus ini akan ada penerimaan. Yang mendaftar kemungkinan diterima, kemungkinan tidak. Tapi tergantung, bisa saja lebih besar kemungkinan diterima. Beda dengan orang yang lewat depan kampus lalu berkata, saya mau daftar kampus ini. Tapi dia tidak daftar sama sekali, sampai lewat akhir bulan. Dapatkah sesuatu? Tidak mungkin, gitu kan? Seperti itu memahaminya. Jadi Ramadan dibuka pintu-pintu surga, dibuka pendaftaran, dan dibuka semua pintu neraka. Ya. Pintu neraka ditutup semua pintu neraka. Ditutup ini artinya tidak ada orang yang didaftarkan neraka pada saat itu. Sudah tidak ada. Ya, orang berbuat salah pun masih cenderung dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua syaitan dibelenggu, syaitan yang menyesatkan manusia dibelenggu. Tapi ini perlu difahami, ada hadis yang lain berbunyi riwayat Imam Ahmad, dan syaitan-syaitan itu dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda seleluasa menggoda di luar Ramadan. Artinya masih menggoda. Cuma mereka tidak seleluasa di luar Ramadan. Ini fadilah yang lain dari bulan Ramadan tentunya, dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan, teman-teman sekalian, sebelum tiba Ramadan, karena syaitan akan dibelenggu, mereka menanamkan persepsi-persepsi negatif yang harus kita tepis. Misal, perasaan merasa berat karena menghadapi Ramadan, puasa satu bulan, nanti berat, nanti puasa, saya bisa atau enggak. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Saya bisa, sambut dengan gembira. Kita mau pergi haji, syaitan akan tanamkan sama tuh, nanti haji, macet, padat. Kemarin tahun lalu ada informasi ada yang mati, nanti saya mati nggak di sana. Padahal kalau ajal pasti mati lah, gitu. Gak mungkin tidak. Maka ini harus dilawan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Salat tahajud, nanti kalau saya salat tahajud jam 2 atau jam 3, besok pagi ngantuk nggak ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kerjain. Jarib ta'rif. Pada bahasa Arab sering saya ucapkan. Coba baru kau tahu. Ini belum coba sudah ngambil kesimpulan, gitu kan? Sama dengan orang-orang yang menahan, tidak boleh orang Islam, tidak boleh orang banyak keturunannya. Ini program ini dikembangin, tidak usah punya anak, digambarkan macet lah, nanti orang pengangguran lah. Belum lahir anak, sudah dianggap bisa jadi pengangguran. Gimana caranya? Gitu. Belum ditahu, belum dicoba, terus kemudian dinyalain. Bagaimana caranya? Ini semua alasan yang tidak masuk di akal. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan sesuatu kecuali ada hikmah-hikmah di situ. Gitu. Persepsi ini pasti tertanam kata para ulama dalam jiwa setiap muslim. Tinggal bagaimana dia melawannya. Karena syaitan akan berusaha sebelum dibelenggu di satu Ramadan melemahkan imannya. Di antaranya Ramadan sebulan, puasa kamu bisa atau tidak, nanti panas. Supaya dia kalau masuk ke Ramadan, dia merasa berat. Lawan itu. Ada persepsi Ramadan nanti lemas, nanti loyo. Ini semua tergantung kita bagaimana mensugesti diri kita. Niat itu, teman-teman, kalau bahasa saya pribadi adalah sugesti. Niat adalah sugesti. Orang niat puasa berarti sugesti untuk puasa. Niat sholat berarti sugesti untuk sholat. Dan seterusnya. Orang kalau niat, subhanallah, misal gini, kita mau niat puasa besok. Itu niat itu adalah sugesti yang sangat luar biasa ke dalam seluruh anggota tubuh kita. Gitu kan? Dari dalam hati, beranjak ke otak kita. Dari otak disebarkan ke seluruh tubuh kita. Sehingga tubuh ini siap untuk puasa. Siap untuk tidak minum, siap untuk tidak makan. Memang begitu. Orang niat sholat, berarti dia siap untuk sholat. Kalau ada yang ganggu, dia terganggu tuh. Kini kalau sudah niat sholat tadi maghrib, sudah niat mau sholat dalam hati. Begitu kita Allahu Akbar, ada orang ribut. Kita terganggu. Karena sudah niat, sugestinya memang tubuh kita, mindset kita sudah siap untuk sholat itu. Kita mau haji, kita mau jihad, semuanya begitu. Makanya niatnya yang harus kuat di sini. Bagaimana kita melawan persepsi negatif itu dengan sugesti positif, gitu kan? Enggak, saya tidak loyo, saya tidak lemas. Kalau orang makan sahur, kemudian setan atau ada bisikan dalam hatinya, karena setan masih menggoda ya. Ini kalau Ramadan ada orang tergoda dengan setan, luar biasa lemahnya imannya. Di luar, karena setan dibelenggu. Bagaimana kalau di luar Ramadan, gitu kan? Kalau masih ada bisikan syaitan di sahur, nanti jam 11 kamu haus loh, nanti kamu lapar loh. Terus kita mengiyakan sugesti negatif itu, bisikan-bisikan negatif itu, nanti jam 11 haus benar, gitu kan? Coba kalau kita persepsinya negatif, positif, sugestinya, saya bisa sampai buka puasa. Saya jamin, dengan izin Allah tentunya, sampai azan pun kita cuma minum segelas air, cuma makan sebutir kurma, kenyang tuh. Bahkan kadang-kadang sampai habis terawih bisa nahan. Gitu kan? Manusia teman-teman sekalian bisa bertahan hidup sebulan tidak makan. Bisa. Yang tidak bisa tahan kalau air. Air itu maksimal manusia, kalau yang normal mungkin 4-5 hari seminggu sudah bisa mati kalau tidak minum air sama sekali. Tapi kalau makan masih bisa. Gitu kan, masih bisa. Bahkan ada beberapa negara yang manusia menerapkan terapi minum air selama 40 hari, selama sebulan. Akan ada sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu pernah minum air zam-zam sebulan, tidak makan apa-apa di Mekah, hidup. Enggak ada masalah, gitu kan. Apalagi antum hanya dari subuh sampai maghrib. Dan sugestinya harus begini, maghrib enggak kemana-mana kok. Hah? Mau kemana maghribnya? Cuma tahan sebentar, malam sebentar, makan, minum, silakan. Mau 100 gelas asal nampung silakan. Kan gitu. Masa kita mau dikalah sama setan yang bisikin nanti kamu haus, nanti kamu begini. Lain kalau kita disuruh sehari semalam 24 jam tidak boleh minum. Mungkin berat. 2 hari misalnya. Ini enggak. Dari subuh hanya sampai maghrib dan pahalanya besar, gitu kan? Pahalanya sangat besar. Jadi di sini kita harus menepis sugesti-sugesti negatif syaitan, lemas dan loyo, keluar dari sugesti negatif dan kita masuk kepada sugesti yang positif kita. Sama halnya juga dengan masalah bulan Ramadan dianggap adalah bulan untuk balas dendam, tanda kutip ya. Ini saya enggak sahur tadi, maka buka puasanya balas dendam. Beli warna-warni, macam-macam, yang biru, yang merah, semua mampir. Motornya mungkin sudah penuh dengan kresek, gara-gara beli semua. Yang kolak dibeli, yang ini dibeli, yang itu dibeli, macam-macam. Begitu buka puasa gak bisa dimakan. Ini salah, persepsinya salah. Nabi SAW sudah ajarin, buka puasa dengan air putih dan kurma. Habis itu sholat dulu, pulang, jangan kagetkan usus Anda karena sudah istirahat, baru kemudian makan dengan tenang, gitu kan. Baru makan dengan tenang, insya Allah gak ada masalah gitu kan. Jadi justru kontrol, kata ulama, kalau orang puasa kemudian tidak bisa juga mengontrol hawa nafsu, mengatur makanan dan minuman yang masuk, ini berarti dia belum mendapatkan tujuan utama puasa. Tujuan utama puasa itu kan melatih kita untuk terbiasa menahan lapar dan haus, jadi kita bisa menilai dan bisa mengetahui bagaimana keadaan orang-orang yang susah di luar sana. Kita jadi tahu, makanya dimotivasi lagi. Siapa yang membuka puasakan orang yang puasa, maka akan dapat pahala seperti orang yang dibuka puasakan tanpa dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang dibuka puasakan itu. Kita berikan sebutir kurma, segelas air, maka kita akan dapat pahala mereka. Kita akan dapat pahala mereka, gitu kan? Makanya kejar untuk membuka puasakan orang lain. Jadi kita sudah rasa haus, rasa lapar, kita juga melakukan, membagi pada orang-orang yang susah di pinggir jalan, di mana-mana. Mereka harus berlumba-lumba untuk melakukan perbuatan-perbuatan seperti ini. Jadi ini persepsi negatif semua harus dilawan. Harus dilawan. Semua bisikan dalam hati kita atau di benak kita yang membuat kita malas ibadah, apalagi meninggalkannya, dari syaitan. Dan syaitan harus diusir, bukan dirangkul. Tidur, gak apa-apa masih malam. Oh iya, pelukan sama syaitan. Sama-sama tidur, gitu kan. Salah ini. Makanya kata Nabi SAW waktu sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana pendapat Anda dengan orang yang ketiduran pada saat azan subuh, sholat subuh? Kata Nabi SAW apa? Itu orang yang kupingnya dikencingi oleh syaitan. Syaitan kencingi. Sama-sama tidur, dikerjain sama syaitan. Lawan. Kalau kita gak lawan sampai kapan nih? Syaitan mau setiap hari buku amal kita kosong. Apalagi Ramadan puncak-puncaknya kita beribadah. Jadi persepsi negatif baru dilawan nih. Gitu kan? Kesempatan minta surga, kesempatan menyatukan diri dari api neraka. Dan kata Nabi SAW, di bulan Ramadan Allah punya pembebas dari api neraka. Orang-orang yang dibebasin. Dan itu terjadi di setiap malam. Itu terjadi di setiap malam. Di bulan Ramadan juga ibadah umroh sangat besar pahalanya. Maka dianjurkan untuk umroh di bulan Ramadan. Kalau teman-teman bisa umroh sekali seumur hidup atau sekali setahun, maka umrohlah di bulan Ramadan. Gitu kan? Kalau itu ditabung dulu, disimpan. Karena Ramadan berbeda. Kata Nabi SAW, umratu fi Ramadan ta'dilu hujjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan sama dengan haji bersamaku. Gitu kan? Jadi memang ini jelas sekali. Yang akan mendapatkan pahala haji plus bersama Nabi Muhammad SAW. Bayangkan bulan Ramadan teman-teman sekalian, ya, dengan panas, dengan terik matahari, tapi banyak kaum muslimin semangat. Bahkan saya berapa kali pada saat lagi bimbing umur di sana, subhanallah, di siang bolong, tidak pernah kosong tempat tawaf. Dengan semangat kaum muslimin tawaf, ibu-ibu tua, bapak-bapak yang sudah tua, itu luar biasa dengan semangat mereka tawaf. Kalaupun mereka meninggal dalam keadaan ibadah, gitu kan? Kenapa kok bisa kita dikalahkan dengan orang-orang yang subhanallah umurnya lebih tua, ya kondisi udaranya lebih panas. Kayak di Saudi kadang-kadang ada puncak-puncaknya. Saya berapa kali temukan Ramadan itu luar biasa, 55 derajat. Panas luar biasa, kering tenggorokan. Tambah plus panasnya matahari. Tambah kita setiap saat jalan menuju ke Masjid Haram, gitu kan, untuk sholat. Tapi ya kita tahu ini pahala, bersabar. Ya. Pahalanya lebih besar. Ingat, setiap ibadah yang lebih berat cobaannya, maka lebih besar pahalanya. Setiap ibadah yang lebih ringan, maka lebih ringan juga pahalanya. Kalau orang bangun di musim dingin, lagi menggigil, bangun sholat tahajud, beda dengan orang bangun di musim semi. Beda pahalanya. Mereka lagi musim dingin, saya dapat foto dari beberapa teman di Eropa. Ini Ustaz, orang-orang lagi pergi sholat subuh, dan sekarang ini di bawah 0 derajat. Ikhwa-ikhwa lagi sholat, difotoin sama dia. Ini mereka masih pergi ke masjid, walaupun dengan di bawah 0 derajat. Luar biasa dinginnya. Ini beda pahalanya dengan kita di sini. Di sini Masya Allah Indonesia nikmat. Gak ada dingin, gak ada panas. Masih tidur juga. Masih disayang-sayang sama syaitan. Ini bagaimana kalau kita pindah ke Eropa ini? Bagaimana kalau kita pindah di negara-negara yang luar biasa gitu? Makanya harus bisa dilawan gitu kan? Jadi di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan ada pahalanya sangat besar. Dan ini dianjurkan untuk dilakukan. Saya tidak punya dana Ustaz. Niatin dulu. Allah subhanahu wa ta'ala akan membalas sesuai dengan kadar niatnya. Kata ulama, makna innamal a'malu binniyat. Semua orang akan dibalas sesuai dengan kadar niatnya. Ini bukan cuma sekedar ibadah diikuti dengan niat dalam hati. Tetapi, kata para ulama, ada juga makna yang lain yang menguatkan, menambah informasi tadi, semua amal harus diikuti dengan niat dalam hati adalah, bahwasanya siapapun yang niat mengerjakan itu, Allah akan berikan pahalanya atau Allah akan mudahkan dia melakukannya. Sebagaimana dalam hadis yang lain dikatakan, siapa yang niat mau mengerjakan satu perbuatan baik, Allah akan mencatatkan baginya satu pahala lengkap. Kalau dia kerjakan akan diberikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan siapa yang berbuat niat berbuat buruk, kemudian dia batalkan karena Allah, Allah berikan satu pahala lengkap. Kalau dia kerjakan dosa itu hanya diberikan satu dosa saja, gitu kan? Ini karunia yang luar biasa. Kita niatkan, ya, niatkan dengan cara yang baik teman-teman sekalian. Dan kalau tiba Ramadan, camkan baik-baik dalam diri kita, Allahu alam apakah Ramadan ini Ramadan masih ya terakhir atau kita masih dapat Ramadan akan datang. Kita enggak pernah tahu. Bagaimana dengan orang yang lalai-lalai itu? Subhanallah. Saya kadang-kadang semoga Allah kasih hidayah. Merasa sedih kalau melihat ada saudara-saudara kita muslim naik mobil angkot ya. Ramadan sudah pendapatannya kecil. Terus enggak puasa lagi. Ini kira-kira luar biasa, rugi dunia, rugi akhirat. Berapa yang dikejar itu? Dan itu subhanallah kadang-kadang mereka bisa puasa tidak makan, tidak minum, yang penting merokok. Merokok bisa. Ya, Pak, tidak makan, tidak minum. Tapi rokok tidak bisa. Ini satu hal yang luar biasa. Ya. Semoga Allah kasih hidayah. Bagaimana kalau Ramadan saja orang ramai-ramai ibadah, tidak ibadah, lalu kapan dia mau ibadah? Sudah hidupnya susah gitu kan. Ada orang-orang subhanallah. Saya masih SD dulu, masih kecil, belum mengerti apa-apa. Masih kelas 1, kelas 2 SD tahun 81, 82. Dulu saya pernah di depan rumah paman saya. Saya kalau ingat itu subhanallah. Saya cuma bisa doakan. Semoga Allah kasih hidayah. Dulu banyak tukang-tukang becak. Mereka narik becak nih. Sudah menarik sekali. Dapat uang berapa? 500 rupiah, 1000 rupiah. Kemudian mereka main judi. Taruh apa? Korek, batang korek. Terus ditaruh di got. Dibuat bertanding. Yang menang bayar. Ini subhanallah. Sudah susah hidupnya. Main juga mainan apa ini gitu. Apa manfaatnya gitu. Subhanallah. Tapi seperti itu. Tambah Ramadan datang gak puasa. La ilaha illallah ini. Gimana ini gitu kan. Jadi kita masing-masing akan dihisab oleh Allah SWT. Jadi bulan Ramadan bulan training. Yang semestinya tidak tersia-siakan oleh setiap muslim. Dan teman-teman sekalian kalau Ramadan sudah hilang. Sudah pergi. Maka usahakan terapkan hasil trainingnya. Jangan pas di akhir Ramadan. Atau pas Idul Fitri. Mulutnya bilang Alhamdulillah. Tapi Alhamdulillahnya salah tempat. Gitu. Alhamdulillah, sekarang saya lepas dari penjara ibadah. Gitu kan. Enggak lagi puasa, enggak lagi sholat malam. Ini yang ketawa-ketawa tahu diri ya. Jadi saya tidak puasa, saya tidak sholat malam lagi, tidak ada lagi. Jadi alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah tidak tarawih lagi, alhamdulillah tidak baca Quran lagi, alhamdulillah tidak ke masjid lagi. Ini salah. Buktinya mereka setelah itu betul-betul seperti orang bebas. Subhanallah, saya dapat informasi dari beberapa jemaah saya, kalau mau tiba Ramadan, itu orang-orang yang pacaran pada sepakat tuh. Ini Ramadan tidak bisa pacaran. Ketemunya nanti habis Idul Fitri. Jadi habis Idul Fitri, kembali lagi. Ramadan rame-rame pakai jilbab. Habis Ramadan buka jilbab. Ini subhanallah, ini keliru ini. Jadi Ramadan cuma dijadikan sebagai seremoni saja. Rame-rame bertakwa, habis itu tinggalkan semua. Ini rugi sekali. Masa orang sudah training bawa mobil 1 bulan, udah bisa bawa mobil, setelah itu gak pernah sentuh mobil, ya hilanglah ilmunya, gitu kan. Belajar bahasa Inggris 1 bulan sudah pintar, bayar profesor, tapi setelah itu gak pernah perhatikan bahasanya, ya sama juga bohong. Mesti Ramadan bisa mengubah kita lebih baik, kemudian Ramadan akan datang lebih baik lagi sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara pahala kita sempurna, pahala kita sempurna. Jadi jangan disia-siakan. Ramadan ini adalah kesempatan emas bagi seorang muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ragama anfu mri'in man adraka ramadan thumma salakha wa lam yukfar lahu. Sungguh terhina, terhina sekali seorang hamba yang sudah mendapatkan Ramadan dan dia masih hidup sampai Ramadan habis pergi sementara dia belum sempat diampuni dosanya. Belum pernah sempat diampuni dosanya. Kemudian juga pernah Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, bilanglah amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin, amin, amin. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda mengatakan amin? Jibril datang kepada saya, dikatakan, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala justru mengangkat berkah hidup, ya, seseorang yang mendapatkan kedua orang tuanya masih hidup sampai tua dan dia tidak menjadikan mereka penyebab ia masuk ke dalam surga. Masih hidup, kesempatan. Tinggal bawain minuman, tinggal layanin, tinggal apalah gembirakan mereka. Lalu mereka berdua mati sementara belum sempat masukkan dia ke dalam surga. Dan juga semoga Allah angkat berkah hidup orang yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi sementara belum mengubah keadaan dia menjadi lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, bagi orang yang punya uzur di bulan Ramadan, maka kalau orang uzur ya, uzur ini yang paling poin adalah tidak mampu lagi mengerjakan. Seperti kasus orang tadi tua sekali gitu kan, memang dia sudah pikun, maka ini puasa Ramadannya diganti dengan fidyah. Fidyah ini adalah memberikan makan seperti ukuran zakat fitrah. Kalau sekarang kita 2,5 kilo beras. Kalau dia termasuk orang mampu. Kalau orang tidak mampu, tidak ada juga walinya membayarkan, maka gugur darinya hukum ini. Misal Anda punya seorang orang tua, ibu atau ayah sudah sangat tua di rumah, kemudian dia tidak bisa lagi puasa, udah pikun, gitu kan? Atau ada penyakit yang membuatnya tidak bisa sama sekali dia membayar. Udah mustahil, penyakitnya ini sudah tidak mampu lagi, gitu kan? Maka di sini dikeluarkan fidyah. Sebagian ulama mengatakan ini juga terjadi pada orang-orang yang haid, ya, nifas atau menyusui. Tapi kalau haid, ulama lebih cenderung mengatakan dia bayar dengan puasa nanti. Tapi kalau nifas, ya, masa menyusui, maka dia boleh bayar dengan fidyah. Dan ini lebih cenderung pendapat jumhur ulama mengatakan ibu-ibu yang sedang melahirkan atau menyusui boleh mengganti Ramadannya dengan fidyah. Jadi tidak membayar dengan Ramadan. Tapi kalau mau lebih sempurna, ya, orang yang mempunyai udzur, ya, ini membayar, menggabungkan antara fidyah dengan saum atau puasa. Misal perempuan haid, nifas. Tadi menyusui, kemudian dia selesai menyusui, ada batas antara Anda, jarak antara dia dengan melahirkan yang setelahnya, ada kesempatan dia bayar puasa Ramadan, dia bayar kemudian diikuti dengan fidyah 2,5 kilo beras per hari, tinggal dikali berapa hari dia tidak puasa. Sementara rukhsah ini tidak ada fidyah, tapi dibayar dengan puasa. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa'iddatum min ayyamin ukhar, disuruh ganti dengan hari-hari yang lain. Tentu setelah Ramadan ada juga ibadah-ibadah sunnah yang dianjurkan, puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid. Ini semua dianjurkan dilakukan agar menjadi hasil daripada training bulan Ramadan itu sendiri, gitu kan. Ini tentu ada bahasan sendiri tentang puasa-puasa sunnah, namun saya akan sebutkan sekarang apa yang beliau angkat di sini, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Di antaranya hadis-hadis yang diangkat oleh beliau di sini yang sudah saya sebutkan tadi tentang masalah sholat antara sholat 5 waktu Jumat ke Jumat, ya, berikutnya, dan Ramadan ke Ramadan adalah pengampunan di antara keduanya kalau dosa-dosa besar ditinggalkan. Dan ini disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim. Kemudian juga hadis yang lain, Islam itu berdiri di atas lima dasar, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, dirikan sholat, puasa Ramadan, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji bagi yang mampu. Kemudian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata di dalam riwayat yang disebutkan dalam Targhibu Tarhib, dan Al-Munziri mengatakan juga atau meriwayatkannya dari Abu Ya'la dengan sanad yang hasan. Kata Ibnu Abbas, ya, ural Islam wa qawaiduddin salasa. Syahadatu an la ilaha illallah was shalah wa shaum Ramadan, faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafir. Tali simpulnya Islam dan kaidah-kaidah agama ini ada tiga, bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, salat lima waktu, dan puasa Ramadan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu maka dari ketiganya, maka dia telah kafir. Kata sebagian ulama hadis, di sini tidak disebutkan zakat dan haji karena masih dihubungkan dengan sebuah syarat, harus orang yang mampu baru wajib mengerjakannya. Tapi yang tiga tadi tidak harus ada poin tersebut. Kemudian beliau mengatakan juga hadis yang diangkat di sini adalah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabus Saum. Siapa yang tidak meninggalkan man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahl fala hajata lillahi bi an yada ta'amahu wa sharabah. Selain yang membatalkan puasa kalau orang buka puasa tanpa sebab, atau misalnya dia melakukan hubungan suami istri, ya, kalau suami istri pun batal, ya, kalau sampai klimaks, berbeda dengan orang yang bersentuhan dengan istrinya kemudian syahwatnya bangkit selama tidak klimaks, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi di sini harus seseorang berhati-hati. Yang dimasuk-masuk dalamnya juga kalau orang dusta. Dusta itu bisa membatalkan puasa. Kata Nabi SAW, barang siapa tidak meninggalkan ucapan dusta, melakukan dusta dan kejahilan, perbuatan yang salah, maka Allah tidak memiliki hajat, ya, pada puasa dengan dia meninggalkan makan, lapar dan haus. Lapar dan haus tentunya. Jadi ini hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah dengan tujuan mengingatkan kepada kita tentang pentingnya menjaga ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu. Lalu beliau berkata, dan bagi orang-orang mukmin terdapat ketetapan bahwa orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit atau halangan, maka dia lebih buruk daripada orang yang melakukan zina, orang yang mengambil, ya, upeti tanpa ada uzur syar'i, dan pecandu minuman keras. Bahkan mereka meragukan keislamannya dan mengira bahwa pada dirinya terjangkit kezindikan dan penyimpangan. Jadi ini berarti Imam Az-Zahabi menyimpulkan kalau orang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, berarti menandakan dia telah melakukan perbuatan yang berat, melebihi dosa zina, minuman keras, dan bahkan mengambil haknya orang lain secara zalim. Makanya dari fadilah-fadilah yang sudah kita sebutkan berikut juga, ya, ancaman-ancaman yang juga sudah kita paparkan panjang lebar serta manfaat-manfaat puasa, maka seorang muslim harusnya berhati-hati dalam menjaga puasa Ramadannya. Allahu an. Berapa menit lagi azan? Ya? 5 menit lagi. Baik, kalau ada yang mau bertanya nanti silakan ditulis seperti biasa. Saya coba bacakan sambil nunggu waktu. Ini masih pertanyaan yang lalu, ya. Saya enggak tahu ini sudah dibaca atau belum. Dusta atas nama Rasulullah SAW. Mungkin sudah berapa banyak di antara kita yang membuka internet dan menemukan artikel kisah dialog Nabi SAW dengan iblis. Sebagaimana orang menganggap bahwa hadis ini isinya baik dan bermanfaat, padahal hadis ini adalah palsu dan dusta atas nama Nabi SAW. Bagaimana cara kita memilih, mengetahui, memilih hadis-hadis yang sahih yang kadang ditulis di artikel sosial media? Ya, semestinya nasihat saya pertama, tentu buat diri saya paling pertama dan juga bagi teman-teman, kita enggak boleh buru-buru menukil tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kita punya ilmunya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang hadis kita bahas yang lalu, ya, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatubu maqdum minan nar. Siapa yang berdusta atas nama saya secara sengaja, maka dia akan memilih tempatnya di api neraka. Jadi kan, kalau kita ingin menyebutkan, lebih baik kita pelajari terlebih dahulu, atau kalau kita sudah yakin ini benar, kemudian ternyata, ya, ternyata dia salah, ya, itu salah, maka kita beristighfar kepada Allah dan kita menarik kembali perkataan kita. Tentu saja ada caranya, ya, untuk mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Itu harus mempelajari sanad dan matannya, dan saya sudah pernah jelaskan berhubungan dengan masalah itu. Bolehkah dalam sholat setelah Al-Fatihah suratannya hanya membaca satu ayat, misal Al-Baqarah 102, sekaligus untuk melancarkan hafalan surah memakai surah atau ayat tersebut? Boleh saja. tidak ada masalah. Setelah baca Al-Fatihah boleh membaca satu surah gitu. Kemudian dikatakan Al-Baqarah 102 merupakan bagian dari ayat Al-Quran untuk meruqyah. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa tentang masa kerajaan Sulaiman turunnya Harut dan Marut yang mengajarkan sihir. Siapa Harut dan Marut? Apakah awal mula sihir dari sini? Harut dan Marut ini disepakati oleh para ulama tentang nama dua malaikat yang Allah turunkan dari langit. Cuma saja ada dua kisah yang harus kita paparkan. Yang pertama, kisah yang tidak benar tentang Harut dan Marut ini, bahwasanya mereka adalah dua malaikat yang meminta agar Allah memberikan hawa nafsu kepada mereka, kemudian mereka turun di muka bumi lalu mereka mengajarkan orang-orang sihir. Ini kisah dibantah oleh para ulama-ulama karena ini diambil dari kisah Israiliyat, tidak ada dalam hadis Nabi SAW. Kisah yang benar adalah Harut dan Marut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala justru untuk menjelaskan kepada orang apa itu sihir, gitu kan. Dan pada saat mereka menjelaskan, mereka mengatakan jangan kalian pelajari ini. Ini sihir, enggak boleh dipelajarin. Lalu mereka mengajarkan sihir itu seperti ini, sihir itu seperti ini contoh-contohnya. Misal saya paparkan buku tentang sihir, saya datangkan gambar-gambarnya, ini buhul seperti ini nih. Biasanya mereka meniupkan mantra dengan begini. Lalu ada orang memahami, bukannya saya meluruskan sihir, malah mereka mempelajarinya. Nah ini yang dimaksud yang benar tentang Harut dan Marut. Ada orang pada saat itu mempelajari dari Harut dan Marut, mereka menganggap itu adalah sihir yang mestinya dipelajarin. Gitu kan? Yang mestinya dipelajari, dan ini Harut Marut melarang masalah itu. Lalu di manakah negeri Babil tersebut? Babilonia di Irak tentunya. Sampai sekarang masih terkenal dengan negeri Babilonia. Ya, ini juga sudah disebutkan dari zaman Ibrahim alaihissalam. Apakah ibadah sholat sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu, namun cara ibadahnya berbeda? Karena saya pernah membaca jika Nabi Sulaiman alaihissalam pernah lupa sholat asar karena terlalu asyik dan senang dengan kuda-kuda kesayangannya. Tentu sudah ada ibadah sholat. Ibadah sholat itu bukan ibadah yang baru. Seperti juga kalimat la ilaha illallah, ibadah sholat, ada juga ibadah puasa, gitu kan. Tetapi apakah mereka juga memiliki 5 waktu sholat? Allahu a'lam. Istilah sholat asar memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau Sulaiman alaihissalam pernah lupa atau kelewat waktu sholat asar karena lagi asyik bermain dengan kuda-kuda kesayangannya, lalu Sulaiman alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyembelih semua kuda-kudanya itu di jalan Allah, diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak itu beliau tidak bermain lagi dengan kuda-kuda kesayangannya. Memang pernah disebutkan tentang masalah itu. Tapi apakah di zaman Sulaiman alaihissalam sholat juga 5 waktu? Allahu a'lam. Karena kalau riwayat sahih menjelaskan, pertama diberikan kepada Nabi SAW 50 waktu sholat, lalu Musa meminta agar diringankan, gitu kan? Berarti Musa alaihissalam tahu kalau sholat diperintahkan 50 kali, 50 waktu. Maka dia minta agar diringankan, dan Musa alaihissalam tidak tahu kalau akhirnya menjadi 5. Karena setelah kembali pun sempat bertanya Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW berapa? Kata Nabi SAW 45, diringankan 5 saja. Kata Musa kembali minta keringanan, terus diringankan 5 sampai sisa 5. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kalau sebenarnya Musa alaihissalam pun tidak seperti itu sholatnya. Dia pun bukan berharap 5. Karena dia sempat berkata waktu Nabi SAW sudah kembali dari langit ke-7. Dan Musa masih bertanya, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW 5 waktu sholat. Kata Musa, minta lagi keringanan kepada Tuhanmu. Suruh minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Allah. Sudah cukup. Gitu kan? Maka terdengarlah suara dari langit Allah mengatakan, dia adalah 5 waktu sholat, tapi pahalanya saya berikan untuk umatmu 50 waktu sholat, karena setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Allahu a'lam. Jadi alhamdulillah ini yang tulis soal ini, dia bilang soal ujian untuk Ustaz Khalid. Saya sudah jawab. Alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lulus ya. Baik, kita lanjutkan insyaAllah setelah sholat ba'di isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya harap jangan ditambah lagi pertanyaannya. Nah, ini sudah masya Allah banyak. Dan usahakan sesuai dengan tema ya, jangan kemana-mana lagi pertanyaannya. Saya mau bertanya, bagaimana kalau ada orang nifas tapi bayar puasanya dikerjakan sama orang lain dan orang itu dibayar, bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak pernah dalam Islam ini ada orang puasa bisa dibayar. Yang ada hanya dalam masalah haji dan umroh ya. Kalau ibadah lain tidak boleh. Jadi puasa harus orang yang melakukan. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu dia membayar fidyah. dia membayar fidyah. Karena nifas tadi termasuk orang yang punya udzur. Orang punya udzur. Jadi setahu saya tidak boleh. Baik orang yang mengambil jasa uangnya ataupun orang yang menyuruhnya. Waalaikumsalam. Jika dahulu bapak tidak melakukan puasa Ramadan, saya tidak tahu apakah karena udzur sakit yang dideritanya atau karena lemah imannya. Lalu sekarang beliau meninggal dunia, apakah saya sebagai anak memiliki kewajiban untuk membayar fidyahnya atau mengganti puasanya? Jazakallahu khair. Tentu saja ini dilihat ya. Kalau Anda yakin pasti ayah itu tidak mengerjakan puasa dan tidak ada udzur, enggak ada udzurnya. Emang fisiknya kuat, enggak sakit. Mungkin sebagai anak Anda lebih tahu masalah itu ya. Kalau memang seperti itu maka tidak ada lagi qadha. Karena dia meninggalkan puasa secara sengaja ya. Ini tidak ada pergantiannya. Jadi yang ada adalah anaknya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Tapi kalau dia misalnya punya utang Ramadan, Anda tahu betul dia punya utang Ramadan. Misal dia puasa 25 hari, 5 hari hutang. Niat mau dibayar, mungkin karena sakit, mungkin karena ada ya, rukhsah, safar misalnya. Kemudian dia habis Ramadan, meninggal dunia. Maka di sini walinya wajib membayarkan itu. Anaknya, istrinya, membayarkan utang yang 5 hari itu. Karena ini jelas dia mampu mengerjakannya. Kasus yang lain, kalau dia dalam keadaan uzur, memang sudah pikun, ya, tidak bisa lagi, atau sakit yang tidak diharapkan lagi kesembuhannya, maka ini boleh dibayarkan fidyah oleh ahli warisnya pada saat dia meninggal, malah ini menjadi sebuah kewajiban. Jadi kembali kepada keadaan-keadaan yang saya bilang tadi. Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya? Nah. Ya. Sabarlah, ini suaminya masa gak bisa sabar nih. Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangin? Ya gak Pak Yoyo? Ya. Harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib. Jadi batal puasanya. Kalau emang dibatalin oleh suaminya batal. Tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri gak boleh batalin. Semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada sang pencipta. Misal masalah sunnah. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, gak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, gak bisa. Hak wajibnya Allah kata ketemu dengan hak wajibnya makhluk yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah. Karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istrinya. Istri juga berdosa, tidak bukan uzur itu. Bukan uzur untuk membatalkan kena hubungan biologis ya. Ini juga enggak masuk dalam rukhsah, enggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan? Lain kalau suami istri musafir kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi enggak boleh direkayasa ya. Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah, ini enggak boleh. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu a'lam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan, suami istri, maka ada kafarah kan? Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri di siang hari Ramadan berhubungan biologis, batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit, juga bukan karena uzur. Gitu kan? Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan dan juga kena kafarah. Kafarahnya itu bebasin budak, kalau enggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau enggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan. Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena, tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan. Dan ini masih berhubungan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pada saat berfirman, fa'iddatum min ayyamin ukhar, gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan. Berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan. Di beberapa masjid ada yang melaksanakan sholat tarawih 2 kelompok. Yang mana jemaah yang 11 rakaat gabung dengan yang 23 rakaat. sampai rakaat ke-8 jamaah yang 11 rakaat melaksanakan witir terlebih dahulu dengan imam yang baru, sementara jamaah yang 23 rakaat menunggu sampai selesai sholat witir, dan setelah itu imam jamaah yang ke-23 rakaat melanjutkan sampai selesai. Bagaimana hukumnya hal yang seperti ini, Ustaz? Apakah jemaah yang melaksanakan witir yang terlebih dahulu akan mendapatkan pahala sholat semalaman? Ini insya Allah dua-duanya tidak ada masalah. Ya, perilaku ini boleh-boleh saja, karena semuanya sunnah. Dan dua-duanya memang ada dalam sunnah-sunnah agama kita, gitu kan, perintah Nabi SAW, dan ada juga perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ulama mengatakan boleh mengerjakan 11, boleh mengerjakan 2 rakaat malah. Kalau sholat sunnah, gitu kan, bebas. Dia kerjakan 11, kemudian dia witir, lalu dia bubar, itu boleh saja. Kalau misalnya dia bubar dengan imam yang baru, ya, imam yang memang cuma menyelesaikan 11 dan dianggap selesai pada saat itu, Allahu a'lam, mudah-mudahan kita berharap dua-duanya mendapatkan pahala semalam suntuk, gitu kan. Tapi saya sarankan kalau Anda punya kekuatan, punya kemampuan, sholat aja 23, gak ada masalah, gitu kan. Atau sekalian cari masjid yang memang dasarnya cuma 11 rakaat, jadi sudah tidak ada lagi syubhat. Kalau tidak, kita ragu ya, yang mana kira-kira mendapatkan pahala semalam suntuk nih, apakah imam pertama atau imam kedua, gitu ya. Tapi yang jelas hadis menjelaskan sampai imamnya bubar, gitu. Mengenai budaya Ramadan di Indonesia, banyak umat Islam di Indonesia mengadakan buka bersama dan sahur on the road. Sisi baik buka puasa bersama, silaturahim dari berbagai dan berbagi bersama. Sisi baik sahur on the road, berbagi makanan ke kaum duafa. Tapi mengapa jika buka bersama lalai akan sholat jamaah maghrib, dan on the road sahur ajang dimanfaatkan untuk gaya berlebihan? Bagaimana penembus satu hal tentang budaya sahur on the road dan buka puasa di Indonesia ini? Kalau menurut saya gak ada masalah, boleh-boleh saja. Cuman memang yang merupakan kesalahan tadi, mereka tidak sholat misalnya, nah ini harus diperbaiki. Orang yang berbagi makanan sekalian ingatkan, gitu kan? Kalau perlu memang di situ, Pak, alhamdulillah kita di Indonesia ini masjid dan musholla penuh banyak. Saya dapat data dari teman-teman di Jakarta Selatan, ada masjid, salah satu masjid yang besar Jakarta Selatan, bilang sama saya, Ustaz, kami sudah kumpulin data masjid dan musholla Jakarta Selatan saja 2.200 sekian jumlahnya, Jakarta Selatan saja, belum timur, belum barat, belum tengah, ya, belum apa namanya pusat, ya, belum selatan. Ini ada 5 wilayah Jakarta ini, pusat, utara, timur, selatan dan barat ini. Ini semuanya kalau kita pukul rata 2.000 satu wilayah saja, ini berarti kita punya 10.000. Banyak sekali. Alhamdulillah azan dikumandangkan di mana-mana. Mestinya mereka setelah buka puasa Allah mudahkan dapat hadiah, begitu mampirlah. Teman-teman ini untuk apa? Rame-rame buka puasa pinggir jalan lalu maghrib enggak sholat. Toh macet juga, gitu kan. Mampir masjid, musholla, mampir sholat. Kalau tidak ada pun dekat itu ada SPBU, biasa ada musholahnya. Banyak cara bisa mampir. Atau bawa sejadah mungkin di motor, ya. Mungkin bisa mampir sholat di pinggir jalan. Alhamdulillah tidak, bukan aib itu, gitu kan. Mampir sholat mungkin di pinggir jalan tol, atau mungkin di pinggir trotoar yang agak luas, atau ada taman bisa mampir. Kalaupun tidak ada musholla, tapi alhamdulillah kita banyak sekali musholahnya. Tidak ada masalah ini. Mestinya itu yang diperbaiki ya. Jadi berbagi sahur dan buka puasa ini positif saja. Ini bagus. Saya sangat mendukung bagaimana setiap muslim, karena banyak saudara-saudara kita yang macet akhirnya tidak sempat buka puasa. Maka ini penting sekali untuk kita bagiin. Apa yang harus dilakukan oleh seorang mu'allaf jika bertemu dengan ulama dan belajar? Apa ini? Maka izinkan saya menyita waktu Anda dan banyak bertanya tentang Islam lewat Anda. Tolong jangan didelegasikan ke ustadz lain. Hormat saya, Sepanus ya. Silakan saja kalau Anda mau bertanya. Ini mu'allaf kita, insya Allah silakan. Anda boleh bertanya kepada saya, selama saya mampu menjawabnya, insya Allah saya akan jawab. Dan saya sarankan bisa bergabung dengan lembaga yang sudah dibentuk sama teman-teman. Kalau tidak salah Ustadz Ali Bawazir yang ngisi di Wisal TV juga, itu punya lembaga pembinaan mu'allaf. Ini teman-teman saya semua bisa juga sambil belajar di sana. Kalau dengan saya pertanyaan yang saya mampu saya jawab. Cuma memang kalau SMS sama WhatsApp harus antri. Apa boleh buat? Gitu ya. Sabar. Karena terlalu banyak yang masuk. Kalau ada kesempatan, ada kelebihan pulsa, mau telepon, saya lagi tidak sibuk pengajian, insya Allah saya akan jawab. Jika kita kesiangan bangun sahur, misal terbangun saat azan subuh, sementara kondisi sedang junub, belum sempat mandi besar, apa bisa melanjutkan puasanya di bulan Ramadan? Bisa. Gak ada masalah. Enggak ada masalah sama sekali. Jadi boleh saja. Jadi pada saat bangun terdengar azan, Anda bisa mandi dan segera mengerjakan sholat subuh. Jadi tidak ada hubungannya antara junub dengan puasa Ramadan. Ya. Jika ingin sholat tahajud, apakah diwajibkan tidur terlebih dahulu? Tidak diwajibkan, lebih afdal. Lebih afdal dia tidur terlebih dahulu. Tapi kalau ada orang yang tidak tidur kemudian dia mau sholat, itu boleh saja. Tidak ada larangan masalah itu insyaAllah. Mana yang lebih utama, puasa Senin Kamis plus Ayyamul Bid atau puasa Daud? Tetap puasa Daud. Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, afdalus saum, saum Daud. Ya. Puasa yang paling afdal puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yuftir yawman. Kana yasumu yawman wa yuftir yawman. Dia berpuasa sehari dan dia berbuka puasa sehari. Ini tandanya lebih afdal. Berapa lama puasa Daud harus dijalankan sampai bisa disebut puasa Daud? Pokoknya selama Anda niatkan, mulai misalnya hari besok, kemudian lusanya buka puasa, terus diniatkan, dijalankan saja. Kalau ada uzur, safar, tidak bisa, itu enggak ada masalah, nanti dilanjutkan kapan mampu. Tapi jelas insya Allah kalau sudah diniatkan, Allah sudah kasih pahala. Makin dijaga rutin seumur hidup kita, ya makin bagus. Apakah boleh sikat gigi dengan odol setiap mau sholat wajib selama berpuasa? Boleh saja, enggak ada masalah. Sikat gigi, mouthwash, yang penting jangan ditelan. Karena yang membatalkan adalah menelan, gitu kan? Pura-pura wudu minum air, nah itu lain. Jadi enggak boleh. Kalau sikat gigi boleh, enggak ada masalah. Nabi SAW tetap bersiwak pada saat lagi puasa. Enggak ada masalah. Nah. Apakah bisa puasa Ramadan? Bisa puasa Ramadan yang pernah kita tinggalkan dulu diganti sekarang? Emang wajib, tetap harus, ya. Jadi kalau misal ada Bapak Ibu yang tidak puasa selama 10 tahun misalnya, 10 kali Ramadan tidak puasa, sekarang baru tahu dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka wajib dibayar tuh. Harus dibayar semuanya. Kecuali dia termasuk orang yang punya udzur atau rukhsah tadi, gitu kan. Kalau misalnya dia 10 tahun itu karena menyusui misalnya, setiap tahun Masya Allah punya anak menyusui misalnya, maka itu berarti dia punya udzur, dia boleh bayar dengan fidyah. Tapi kalau karena kebodohan saja atau belum tahu hukumnya, kemudian dia taubat, dia wajib membayarnya. Walaupun dia cicil puasa tersebut sambil taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana jika saya mempunyai orang tua dengan sakit jantung dan tidak dapat berpuasa selama 1 bulan? Apakah wajib anak itu membayarkan fidyah? Berapa lama waktu maksimum untuk membayar fidyah tersebut? Ya tentu saja dibayarkan fidyah. Kalau penyakit jantung ini memang betul-betul, jadi ini sama masuk dalam tadi kategori penyakit yang tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Maka ini boleh, enggak ada masalah. Jadi bayarkan orang tua itu fidyah kalau kita mampu tentunya. Kalau tidak mampu maka gugur hukumnya. Tapi kalau mampu maka dibayarkan fidyah. Allahu a'lam. 2,5 kilo tinggal dikali dengan jumlah hari yang tidak berpuasa. Jika ada perempuan selama 1 tahun belum bisa mengganti puasa Ramadan karena haid, tapi sudah datang bulan Ramadan lagi, bagaimana menyikapinya? Cukup tetap mengganti dengan puasa setelah Ramadan atau perlu ditambah dengan fidyah? Ini selama 1 tahun belum bisa mengganti puasa Ramadan karena haid. 1 tahun haid? Hah? Ini jadi tanda tanya ini. Kok bisa 1 tahun haid nih? Haid kan biasanya maksimal 1 minggu. Ya? Itu kan sudah umumnya ya? Ya. Jadi jangan dijadikan udzur terus. Ini terutama ibu-ibu. Jangan dianggap remeh nih. Karena boleh punya keringanan 11 bulan ke depan kemudian akhirnya ditunda-tunda. Ini gak boleh nih. Saya sudah pernah bilang kan kesian Ustadz ini. Kadang-kadang ditanya, Ustadz ini Ramadan tinggal 3 hari, saya punya utang 6 hari bagaimana? Mesti ditanya, Anda 11 bulan kemana? Masa sekarang sudah kepepet Ustadznya suruh selamatin gitu. Pesawat sudah patah sayapnya 2-2, Ustadz selamatin. Gitu. Gak bisa gitu kan. Jadi jangan ditunda, makanya mumpung mesinnya masih panas, habis Ramadan bulan Syawal, puasa bayar utang tuh. Suami juga kalau istrinya punya udzur, bantu gitu kan. Puasa sama-sama gitu kan, kita puasa sunnah dijalankan, mungkin pada saat suaminya puasa Senin Kamis, istrinya niatkan bayar utang sekalian, kan bisa bersama-sama gitu, harus saling mendukung, karena kalau tidak kesian juga ya, kadang-kadang tertunda-tunda, kadang-kadang ada karena suami, atau kadang-kadang memang karena dianya malas, jadi gak boleh nih, harus dilawan, karena ini kewajiban. Kalau Anda meninggal ini kewajiban, tertunda itu ya, harus dibayar. Tadi dikatakan istri Nabi ada 11, sebenarnya 11 atau 9, totalnya 11 gitu kan. Tapi ada yang meninggal, kemudian tertinggal 9. Itu tentu ada di buku Mahkota Pengantin yang pernah saya berikan rujukan juga di dalam materi-materi kita. Di Indonesia jika bulan Ramadan mendekati akhir Idul Fitri, sering terjadi perselisihan penentuan jatuhnya Idul Fitri. Padahal tidak boleh berpuasa di hari raya. Bagaimana menyikapi hal ini, Ustaz? Kalau saya, Allah Alam, masih kembali kepada pemerintah. Kembali kepada pemerintah, di sana ada MUI, di MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada macam-macam ormas Islam di situ. Udahlah, kita bersatu di bawah pemerintah. Yang penting puasanya 30 hari maksimal. Tidak boleh 31 hari itu tidak boleh. Ya, karena memang penentuan 29 atau 30 hari. Kan gitu. Karena kata Nabi SAW, fa'in gumma alaikum fa'atimu siyama salatun. Kalau seandainya tertutup bagi kalian, maka sempurnakan 30. Memang dalam hitungan hijriah 29 atau 30 hari saja. Tidak lebih daripada itu. Kalau pemerintah menambah sampai 31 hari, nah itu tidak boleh diikutin. Tapi kalau hanya beda 1 hari. Itu kan, apalagi memang mereka tidak mungkin, saya yakin teman-teman di bumi ini enggak mungkin ceroboh. Masa mereka lebih jeli, kita lebih jeli daripada mereka, dan mereka mau menganggap remeh, sudahlah karena ego kemudian biarin aja puasa. Enggak kok. Saya kadang-kadang kalau mau tiba Idul Fitri, saya telepon teman-teman di MUI, ada yang saya kenal, bagaimana akhi? Oh iya, ini sudah 27 titik melihat tapi belum ada yang kelihatan, gitu kan? Atau kalau ada yang melapor maka dipastikan dulu orangnya, benar enggak? Gitu kan? Ini ada orang-orang, satu orang, dua orang, lalu kemudian memaksakan diri untuk membenarkan. Sementara ada tim yang di atas gunung melihat itu. Gitu kan? Dengan alat-alat, maka belum juga kelihatan. Maka tidak ada masalah. Kalau hanya pas waktu 29 atau 30 hari, maka belum melanggar sunnah Nabi SAW. Ikuti pemerintah dan jangan sampai berselisih selama itu masih dalam koridor ada dalil yang menjelaskannya. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ada sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri, seperti sholat wudhu, sholat duha, tahiyat masjid. Tidak ada ya. Idul Fitri yang diwakilkan dikerjakan di lapangan. Tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat sesudahnya. Kalau berhubungan dengan Idul Fitrinya ya. Tapi kalau kita memang diadakan di masjid karena hujan besar, gitu kan. Kemudian kita datang pada saat matahari sudah terbit ataupun belum. Mau lebih cepat agar dapat tempat di masjid karena di luar di lapangan tidak dipakai karena hujan sekali lagi, becek misalnya. Maka boleh orang sholat tahiyat masjid. Tapi tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha, karena tidak ada hubungannya dengan sholat-sholat ini. Ini sholat cuma datang, ya, dikerjakan seperti dua rakaat yang sudah diketahui. Awalnya dimulai dengan 7 takbiratul takbir selain takbiratul ihram dan 5 setelah takbiratul intiqal di rakaat kedua. Kemudian setelah itu sholat seperti biasa, umumnya sholat sunnah, sholat dua rakaat. Dan tidak ada sholat sebelum atau sesudahnya. Kalau misalnya sesudah itu, sesudah orang bubar, Anda ingin sholat duha misalnya, sholat boleh. Kalau di masjid silakan, tapi lebih afdal sholat di rumah. Ustaz, saya tidak pernah berpuasa dari kecil sampai sekarang dan sudah hampir 1 tahun ini saya terkena sakit mah yang lumayan yang lumayan keras, kuat mungkin ya. Pertanyaan saya, bagaimana saya mengganti puasa yang selama ini saya tinggalkan? Dan kalau saya tidak mampu berpuasa, apa saya boleh membayar fidyah? Pertama sekali saya ajak Anda bertobat kepada Allah SWT. Tobat nasuha. Dengan beristighfar kepada Allah, ya, menyesali perbuatan tersebut dan mohon kepada Allah SWT agar dimudahkan. Bisa saja penyakit Anda justru karena Anda tidak puasa. Kenapa pernah terjadi kejadian yang sama di Saudi? Ada orang subhanallah kaya raya, setiap kali tiba Ramadan pasti dia berangkat ke Eropa sama anak istrinya. Agar tidak puasa, selalu dapat rukhsah terus, safar terus. Mereka pulang pas sudah Idul Fitri di Saudi, selalu begitu. Subhanallah, kisah nyata, satu hari dia kena penyakit di perutnya. Dan setiap diperiksa sama dokter, tidak pernah diketahui. Ini tidak terdeteksi penyakit apa. Semua dokter spesialis sudah didatangin di seluruh Eropa dengan biaya yang mahal, tidak pernah terbukti. Sampai dia temui ada satu dokter spesialis memang khusus penyakit perut, itu di Jerman. Dan orang ini beragama Katolik, sudah lama mau masuk Islam. Gitu kan? Orang ini lalu berkata, kamu lihat semua resepnya, obatnya, dokter-dokter yang sudah datang, ini semua luar biasa. Ini sudah dokter-dokter kelas internasional, spesialis semua, resep obatnya sudah obat-obat yang paling mahal, gitu kan. Dia pun dokternya tidak deteksi penyakitnya. Lalu dia mengatakan, kamu tiba-tiba, kamu muslim, dimana ya? Kebetulan waktu itu bulan Syaban, sudah dekat Ramadan. Dia bilang, setahu saya orang Islam itu ada bulan puasa setahun sekali. Nanti sebentar lagi tiba, coba kamu terapi puasa. Coba kamu puasa, dia bilang gitu. Maka orang ini pun tiba-tiba tersentuh, karena selama ini dia tidak terfikir lagi, karena memang sudah ditinggalin sama dia. Dia bilang, dia diceritakan sama dia waktu dia tobat seperti apa, dia pulang ke Riyadh, kemudian dia berpuasa, mulai Ramadan dia ikut puasa sama istrinya, sama anaknya. Subhanallah, dari hari pertama puasa sampai terakhir, bisa puasa. Dan penyakit perutnya hilang. Enggak ada penyakit perutnya. Setelah Idul Fitri, dia kembali ke dokter yang sama, lalu diceritakan sama dia. Dia bilang, saya enggak rasa sakit sama sekali, dan memang saya selama ini meninggalkan puasa kewajiban agama saya, maka sekarang saya tidak akan tinggalkan puasa lagi. Obat-obat ini semua akan saya buang, gitu kan. Dokternya pun mengeluarkan Quran terjemahan dari dalam bahasa Jerman, dari Latin, dan dia katakan, saya sudah lama mau masuk Islam sebenarnya, tapi saya ingin bukti yang saya bisa lihat dengan mata kepala saya. Sekarang saya sudah lihat, maka syahadat dokter itu gara-gara kejadian tadi. Maka bisa saya, teman-teman sekalian, ini karena penyakit Anda datang justru karena tidak puasa. Jadi kan melanggar hukum Allah sementara, karena Allah yang ciptakan Anda, penyakit Anda, dan juga yang memerintahkan puasa itu. Saran saya justru coba puasa. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Ramadan nanti datang ini coba puasa. Atau sekarang coba dengan taubat malam ini, sekarang juga tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepadanya, mohon ampun kepadanya. Kemudian ya, Anda coba berpuasa. Misal besok ada keringanan, Anda puasa. Orang lagi banyak puasa Kamis besok, insya Allah Anda niat puasa wajib Ramadan. Insya Allah, kalau niatnya ikhlas, saya yakin Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Allah lebih menyayang kita daripada ibu kita sendiri. Gak mungkin Allah membiarkan hambanya yang mau bertaubat kemudian disiksa, itu saya rasa gak mungkin. Maka insya Allah, saya berharap Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan memudahkan Anda. Ini saran saya yang pertama. Kalau memang luar biasa, artinya memang sampai Anda puasa pun ternyata gak bisa, gak mampu, ya taubat kepada Allah dan bayar fidyah. Berapa jumlah hari yang Anda tidak puasa selama balik ya. Kalau dari kecil tidak dihitung kecuali balik. Misal Anda sekarang umur 25 tahun misalnya. Baliknya umur 14 atau 15 tahun. Misal 10-11 tahun berarti kalau kita hitung 30 hari dikali 10 berarti 300 hari. Tinggal dikali satu harinya 2,5 kilo beras. Semampunya yang kita keluarkan semampunya. Misal keluarkan hari ini 2,5 kilo. Mungkin akhir bulan depan baru kita keluarkan lagi. Pokoknya dibayar buat jadwal. Ini berarti 300 hari utang saya kena 10 tahun. Ini contoh saja. Maka ini yang cara terbaik. Tapi saran saya tetap kembali kepada yang pertama. Insya Allah. Allah itu maha penyayang dan maha pengasih. Dia akan mudahkan hambanya yang mau bertaubat. Apabila kita melakukan dosa-dosa di bulan Ramadan, hukumannya akan dilipat gandakan. Apakah hukumannya dilipat gandakan? Sebagaimana kalau kita melakukan amal kebaikan akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Saya pribadi belum pernah mendapatkan dalil. Apakah orang kalau berbuat dosa Ramadan dilipat gandakan? Allahu a'lam. Saya tidak pernah dapat dalil. Tapi kalau 4 bulan yang lainnya, seperti tadi Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram, ini memang ada pendapat ulama. Karena makna minha arba'atun hurum dalam surah At-Taubah ayat 36, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Kata para ulama tafsir ya. Nah ini ulama-ulama tafsir seperti Qurtubi mengatakan dalam Jami' Ahkamul Quran, tafsir beliau di juz ya apa yang juz kalau enggak salah juz 8 yang membahas masalah taubah ini, beliau mengatakan Allah tidak mengharamkan atau memuliakan sebuah tempat seperti Mekah dan Madinah serta Masjid Aqsa dan juga bulan seperti Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram ini, kecuali Allah akan lipat gandakan pelaku kebaikan dan lipat gandakan juga hukuman bagi pelaku dosa. Tapi beliau tidak paparkan di situ masalah Ramadan, dan saya pribadi belum pernah menemukan Ramadan akan dilipat gandakan dosanya. Karena yang ada hadis justru apa tadi? Neraka ditutup. Artinya kemungkinan besar maknanya adalah dosa-dosa tetap akan sama, bahkan lebih ya, dimudahkan untuk tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berharap rahmat Allah. Tentu ini bukan memudah-mudahkan supaya orang bermaksiat, tidak, gitu kan. Dan alhamdulillah mudah-mudahan lebih baik lagi Indonesia. Kadang-kadang Ramadan kita tahu sudah ditutup tempat-tempat kemaksiatan, gitu kan. Berkuranglah orang-orang minimal perbuatan-perbuatan dosa ini, mudah-mudahan juga ke depannya seperti itu, ya. Apakah zina mata membatalkan puasa? Tentu saja tidak. Tapi dia berdosa. Melihat yang haram berdosa dan tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa jelas, makan, minum, berhubungan biologis sampai klimaks gitu kan, atau melakukan onani atau masturbasi dan seterusnya, ini semua apa yang dilakukan ini semua ini bisa membatalkan puasa kalau sampai klimaks. Kalau tidak, makanya adalah dosa kalau bukan sama pasangan halal. Tapi kalau suami istri masih dibolehkan. Makanya Aisyah berkata dalam riwayat Bukhari radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tetap mencumbui kami walaupun di bulan Ramadan, tetapi Rasulullah adalah laki-laki yang paling bisa mengontrol hawa nafsunya. Gitu kan? Tapi ini harus dijaga, gitu kan? Allahu alam, kalau saya sama antum ini lebih baik jauh-jauh. Gitu. Apakah makan di depan orang yang berpuasa dosanya sama dengan berzina di dalam masjid? Allahu alam, ini dari mana ini? Kok perumpamaannya disamakan dengan zina dalam masjid? Zina dosa besar dalam masjid lagi. La ilaha illallah. Ini tidak ada dalilnya, Allah alam, saya tidak tahu itu. Ya. Yang jelas orang makan di depan orang puasa tidak dosa, ya tidak dosa dia, tapi itu makruh hukumnya. Kalau memang dia ada uzur memang dia. Misal seorang istri lagi haid, suaminya lagi puasa, kemudian dia masak di dapur karena dia mau makan, dia berbuka puasa. Adabnya dia enggak makan depan suaminya, tapi kalau dia makan depan suami atau depan orang puasa, kalau dia punya uzur enggak berdosa dia, enggak berdosa. Ya, ini juga hal-hal mendasar yang mesti diketahui. Sebagaimana boleh seseorang muslim, ini fatwa para ulama umumnya, bolehkah seorang muslim menjual makanan di bulan Ramadan? Boleh. Karena ada orang yang ada uzurnya, ada orang musafir, ada orang non muslim, gitu kan. Ada orang yang haid dan nifas, ada orang yang sudah uzur, banyak gitu kan. Jadi bukan berarti harus diharamkan semua orang, enggak. Nanti akhirnya orang Islam enggak punya makanan, akhirnya beli sembarangan dari orang non muslim. Enggak, ini masih boleh, tapi tentu ada adab-adabnya, gitu kan. Ada adab-adab yang harus diketahui. Jika seseorang tidak berpuasa karena uzur, namun ingin mendapatkan fadilah puasa Ramadan, maka dia membuka puasakan orang yang puasa. Apakah dia mendapatkan pahala orang yang puasa? Apakah dia dikatakan berpuasa juga sebagai gantinya karena tidak berpuasa? Dapat pahala puasa orang yang buka puasa itu, yang dibuka puasakan, tapi dia tetap punya kewajiban membayar. Kalau punya uzur, ya enggak. Ya, insya Allah tidak. Tapi dia harus bayar fidyah. Uzur ya. Satu-satunya orang yang tidak bayar fidyah ini, kalau saya tidak salah kata ulama, adalah orang gila. Kalau dewasa ya sudah balik, orang gila. Selain daripada ini harus kena fidyah. Tentu anak kecil kita enggak bahas ya. Nah, anak kecil memang belum ada kewajiban. Tapi orang dewasa yang sudah balik, yang tidak ada sama sekali bayar utang Ramadan dan juga fidyahnya, hanya orang gila. Selain daripada ini memang harus bayar. Nah, kalau dia punya uzur, dia tetap bayar fidyah. Insya Allah dengan bayar fidyah dianggap dia berpuasa karena dia punya uzur. Kalau dia buka puasakan orang, dia dapat pahala orang yang dibuka puasakan itu. Nah, ini berlaku bagi orang yang tidak puasa atau orang yang berpuasa. Gitu. Kalau dia sengaja tinggalkan puasa Ramadan, tidak ada uzur, tidak ada rukhsah, kemudian dia buka puasakan orang, dia dapat pahala buka puasa orang itu, tapi dia tetap dihisab sama Allah karena tidak berpuasa. Ada rukun Islam yang dia tinggalkan, gitu kan? Jika tidak puasa Ramadan, maka wajib diganti. Apakah jika sholat yang ditinggalkan juga wajib diganti? Tidak. Dan ini subhanallah dijelaskan dalam hadis Bukhari. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkata, ya wahai Aisyah, kenapa kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membayar puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar sholat? Lalu Aisyah berkata kepada wanita tersebut, apakah kamu dari Haruri? Haruri ini sebuah wilayah di Irak ya. Di situ banyak kaum Khawarij. Khawarij ini punya ciri khas. Mereka itu memukul rata semua orang-orang yang berbuat salah. Jadi kalau misalnya orang ini ya tidak sholat 50 tahun misalnya, dia baru sadar di tahun 51, dia harus mengqadha 50 tahun sholatnya. Itu gak ada dalam Islam ya. Memang tidak ada perintahnya. Lalu perempuan itu mengatakan, saya bukan dari Haruri, saya dari Madinah, cuma saya enggak ngerti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa Ramadan dan tidak mengqadha sholat kami. Udah. Lewat sholat tidak lagi qadha, kecuali orang yang punya uzur. Ketiduran, anda tidur sholat subuh, bangun jam 7, tetap wajib sholat. Jam 8 bangun, wajib sholat. Ada uzurnya, ketiduran. Bukan tidur-tiduran, ya, bukan sengaja. Memang punya uzur. Ketiduran, kebablasan, bangun sudah terbit matahari, wajib sholat, gak bisa enggak. Kalau orang sengaja tinggalin sholat, gak ada lagi qadha-nya. Memang sudah begitu perintah agama. Bagaimana jika tidak dapat mengganti puasa Ramadan, misal karena hamil, bolehkah membayar fidyah? Tadi sudah saya jawab, boleh. Atau lebih afdal menggantinya dengan puasa? Lebih afdal puasa, dan lebih afdal lagi kalau digabungkan antara bayar puasa dengan fidyahnya. Ya. Bagaimana cara menghindari puasa buka bersama acara-acara yang sering dilakukan di bulan Ramadan dengan teman-teman kantor, karena sering jadi tertinggal sholat tarawih berjamaah. Buka puasa saja, ikut sama teman-teman, ambil minuman, ambil kurma, sholat. Ingatkan, sholat yuk, yuk sudah maghrib, masa puasa gak sholat, gak apa-apa. Bahasa kan begitu, kalau mereka tidak mau ya kita sholat. Kalau perlu pada saat mau diundang buka puasa, sampaikan pada panitia, ini ada sholat berjamaah gak nih? Kalau sholat berjamaah saya ikut, kalau enggak ya saya gak ikut. Sebab percuma kita puasa, jadi kita sambil gunakan itu untuk berdakwah. Dakwahi mereka gitu kan. Mungkin subhanallah panitia akhirnya siapkan tempat buka puasa, tempat sholat di situ, ya sholat aja kalau memang jauh masjidnya. Sholat aja di tempat buka puasa gitu. Kita sekarang pikir diri kita ke depan bagaimana bisa selamat. Berapa lama puasa Nabi Daud alaihissalam waktunya? Apakah sama seperti puasa sunnah Senin Kamis? Ya tentu saya tidak ada batas waktu ya. Setiap saat kita mampu kita kerjakan. Sudah saya sebutkan tadi. ada sebagian kaum muslimin yang berpuasa Ramadan tapi mereka meninggalkan sholat fardu. Apakah ibadah puasa mereka diterima? Sementara banyak hadis yang mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia meninggalkan sholatnya jahdan, ini sudah kita jelaskan di bab sholat, tak dengan cara membangkang, maka itu tidak diterima. Sudah batal. Karena dia sudah dianggap kufur ya. Meninggalkan sholat jahdan itu tidak ada sholat. Nah, itu maka sudah tidak diterima, biar dia puasa. Percuma. Kalau dia takasulan, malas-malasan, maka insya Allah puasanya diterima, tapi dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Ini tetap harus diingatkan. Ya. Bagaimana hukumnya seseorang yang diinfus? Apakah orang yang diinfus tersebut berpuasa? Apakah sah puasanya? Tentu saja tidak. Infus ini batal. Ya. Ini kan dia memasukkan, mensuplai sesuatu. Orang kalau lemas diinfus jadi segar kan? Masuk sesuatu. Maka ini batal puasanya. Bagaimana hukumnya orang yang sengaja melakukan safar agar mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, padahal perjalanan safar itu bukanlah sesuatu yang urgen. Misal seseorang tamasya. Loh, kalau lagi liburan Ramadan dan memang dia lagi pergi keluar kota, misal dia mengunjungi orang tuanya di Surabaya, di Medan, dari Jakarta, memang dia pergi ke sana, ya liburan pas, dihitung juga tamasya walaupun Ramadan, boleh saja dia batalin puasa, itu rukhsah. Boleh, enggak ada masalah. Enggak boleh diberatkan tentang masalahnya karena dia punya alasan untuk itu. Tentu lebih afdal untuk tidak berbuka puasa ya. Apakah ada pahala yang lebih besar daripada pahala puasa Ramadan? Kalau diurutkan pahala puasa apa saja yang pahalanya besar? Setahu saya tidak ada. Karena puasa Ramadan puasa wajib. Ya, puasa wajib, maka jelas-jelas ya tidak bisa sama sekali disamakan dengan ibadah puasa yang lain. Allahu a'lam. Gimana Pak Yoyo? Dibaca enggak nih? Saya pamit sama guru saya dulu. Baca sebagian ya. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustaz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar ustaz? Mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam, tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wudu. Dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wudu lagi dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wudunya. Tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari dua lubangnya, kemaluan dan duburnya. Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wudunya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wudu seperti kemaluan, makanya sebagian dia wudu. Allahu alam. Jadi pendapat kedua malah saya, Allahu alam ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwudu. Apakah benar atau dibenarkan adanya doa ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau bertemu, ingin bertemu maksudnya apa? Di dunia ini tidak ada. Ingin bertemu tidak ada. Kalau ingin minta agar Allah memimpikan mungkin, Allahu alam. Tapi kalau bertemu di dunia tidak mungkin karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Ya. Banyak orang tidak percaya dengan ini, bahkan banyak orang yang sengaja menganggap Rasulullah SAW masih hidup. Ini kejahilan sebenarnya, enggak boleh kan? Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Qur'an di antaranya auzubillahi minasyaitonir rajim innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati hai Muhammad dan mereka juga mati, gitu kan? Dalam banyak ayat yang lain juga, gitu kan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Jelas beliau akan meninggal dunia. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi SAW akan ketemu ke dunia. Kalau minta bertemu dengan Rasulullah di surga, bersama dengan beliau di surga, itu lain. Karena memang ada banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah itu. Seperti misalnya, ana wa kafil yatim ka hataini fil jannah. Saya bersama dengan sponsor yatim seperti ini di surga. Jadi sangat dekat. Gitu kan? Maka ini boleh kita meminta agar bersama Nabi SAW di surga. Bagaimana kita mempercayai jika seorang pemimpin satu majelis atau ustadz atau kiai orang biasa yang mengaku bertemu Rasulullah SAW dalam mimpinya? Kalau mimpi bisa terjadi, karena Nabi SAW sebutin kan? Kan disebutin. Kalau siapapun di antara kalian melihat saya dalam mimpinya, berarti dia melihat saya. Karena syaitan tidak akan menjelma. Itu ada hadis. Berarti bukan mustahil seseorang. Bukan hanya kiai, bukan cuma ustadz. Orang biasa pun bisa mimpi. Bisa mimpi. Yang penting ciri-cirinya sesuai dengan apa yang telah disebutkan. Akhir-akhir ini jika bangun tidur atau ketika baca Quran sholat sholat bahkan sampai terbawa ketika di dalam sholat saya suka diganggu dengan munculnya bayang-bayang tanda salib. Hal ini sangat mengganggu saya sehingga saya selalu mengulang-ulang sholat tetap saja sama. Apakah saya terkena sihir atau hanya pikiran was-was saja? Karena saya sehari-hari hidup bekerja di lingkungan orang-orang Nasrani. Pernah coba dirukyah satu kali tidak ada efek apapun. Apakah harus dirukyah? Ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah dan ruqyah pada ahlinya. Saya sudah berikan nomor-nomor telepon orang-orang yang diruqyah ya, orang perukyah itu. Kalau belum punya, nanti yang bertanya silakan temui saya habis pengajian, dan saya akan berikan insyaallah nomor teman-teman perukyah. Pasti saya yakin ini memang ada beberapa teman-teman kita yang Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bukan sportif mendakwakan agamanya, tapi mereka menggunakan sihir. Ini banyak sekali terjadi. Dan kebanyakan, bahkan ada pernah terjadi di Makassar, seseorang yang pernah belajar di pesantren bahkan sampai murtad dan terkaget semua guru-gurunya. Ustadznya, kok bisa? Setelah didatangin di rukyah, ternyata dia kesurupan dan kena sihir, baik dari makanan ataupun minuman. Karena ibunya ternyata seorang Nasrani yang mu'allaf masuk Islam tapi pindah agama lagi gitu. Di saran saya rukyah, dan rukyah tidak cukup dengan satu kali dan harus ahlinya. Al-Baqarah 238, perihalalah semua salatmu dan perihalalah salat wusta, berdiri karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Mengapa Allah SWT memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya menjaga salat wusta, salat pertengahan? Itu haknya Allah, kita enggak bisa protes masalah itu. Allah mau milih salat mana yang lebih afdal, tempat mana yang lebih afdal, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi malaikat, itu Allah, pencipta, maunya dia. Seperti kita lihat satu perusahaan, dia warnain masjid misalnya, pembangun masjidnya mau warnain temboknya coklat, lampunya mau dipasang warna kuning, mau dipasang model lampu begitu, AC-nya seperti ini. Kita enggak bisa protes, ya maunya. Kita bisa berikan masukan, iya. Kalau manusia, kalau Allah SWT tidak bisa, karena Allah lebih tahu tentang masalah hikmahnya gitu kan. Dalam hadis yang lain, riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan, di antara 5 waktu sholat, asar yang paling tinggi. Kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik. Seperti itulah. Mana dari 5 waktu sholat urutan fadilah sholat wajib lebih utama? Ini sudah saya jelaskan. Seputar sholat Idul Adha, bolehkah kita sholat tahiyat masjid? Ini sudah tadi ya. Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisi kita baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih. Tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat apa namanya tahiyat masjid kah, atau sholat wudhunya, ya. Ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar. Orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu. Dan ringankan sholatmu. Diringankan, 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diniatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Mohon penjelasan Ustaz yang rajih. 1000 tahun di akhirat surah Al-Hajj 47 atau 50.000 tahun di akhirat surah Al-Ma'arij 04. 2 ayat ini sering dijadikan senjata bagi non-muslim untuk membuat kontradiktif dan keraguan dalam Al-Quran. Tentu 1000 tahun adalah masa, ini memahami ayatnya, dalam surah Al-Hajj 47 itu 1000 tahun sama dengan seukuran 1 hari nanti waktu dunia di akhirat. Gitu kan? Kalau 50.000 tahun ini jaraknya. Ini dijelaskan dalam surah Al-Ma'arij itu, maka malaikat-malaikat itu naik menuju ke Allah dengan jarak 50.000 tahun. Jarak dari bumi ke langit sana 50.000 tahun. 1 hari nanti waktu akhirat, 1000 tahun waktu kita di dunia. Begitu memahaminya. Anehnya saya kalau setiap sholat sering merasakan gemuruh suara dari perut yang membuat ana merasa menahan kentut di antara dubur. Dan itu... Ini sebentar ana, sebentar saya. Baik. Dan itu saya benar-benar rasakan gemuruhnya. Apakah boleh menahan kentut dalam sholat? Atau apakah saya diganggu jin khinzib? Bagaimana mengatasi godaan was-was tersebut? Karena saya sudah ta'awud dan meludah 3 kali ke kiri. Masih saja was-was datang untuk mundur membatalkan sholat. Ini tentu dilihat keadaannya. Kalau secara kejiwaan, secara fisik memang, Anda memang merasakan mau buang air besar, maaf, mau mengeluarkan angin, mau buang air kecil, ini enggak boleh sholat. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian sholat dengan menahan 2 keburukan. Maksudnya, kencing dan angin serta buang air besar, ini enggak boleh. Biarpun sholat Jumat. Kalau sholat Jumat pun yang dikhawatirkan kita ketinggalan, kalau sudah mau buang air besar, enggak boleh ini. Harus buang air besar dulu, dilarang. Buang air kecil juga begitu. Maka dilarang oleh Nabi SAW 2 perbuatan ini, harus dibatalkan. Kalau ini memang kita tahu sendiri secara fisik, memang ini adalah saya kebutuhan saya. Saya tadi habis makan, saya habis minum banyak, maka saya harus mengeluarkannya, maka ini batalkan, gitu kan? Tapi kalau ini was-was, yang artinya sebelum wudu tidak ada rasa apa-apa, pas sholat selalu terganggu seperti itu. Jadi hampir setiap sholat selalu begini. Ini was-was syaitan, gitu kan? Dan ini harus dilawan, nggak bisa dilawan. Salah satu juga caranya adalah di ruqyah. Ini hampir sama tadi dengan pertanyaan sebelumnya. Jadi saya sarankan untuk ruqyah. Bagaimana kalau kita kurang hafal secara persis bunyi hadisnya, tapi kita sampaikan garis besarnya dan maknanya saja, tanpa dilebihkan atau dikurangi maknanya? Boleh saja. Tapi ulama hadis mengatakan disunnahkan menambah dengan au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan pas, tapi seperti ini kurang lebih, itu dibolehkan asal kita tidak niat mengarang-arang hadis tersebut. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Wali Songo di Indonesia? Soalnya hampir kebanyakan ibadah yang baru datangnya dari zaman Wali Songo. Saya sudah bilang tadi, Wali Songo sudah lewat, Allah yarham. Semoga Allah maafkan kalau mereka punya salah, dan Allah berikan pahala kalau mereka sudah berbuat kebaikan. Saran saya teman-teman sekalian, jangan tanya orang yang lalu. Firman Allah, tilka ummatun kad khalat, itu umman sudah berlalu. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum, mereka punya apa yang mereka sudah dapatkan, dan kalian akan dapat apa yang kalian lakukan. Wala tus'aluna ma kanu ya'malun, kata Allah, jangan banyak-banyak bertanya tentang orang masa lalu. Sudah berlalu, ambil pelajaran yang baik dan tinggalkan yang buruknya. Kalau dia orang muslim, semoga Allah ampuni. Itu yang paling penting. Karena banyak orang melempar pertanyaan seperti ini, akhirnya ada orang yang tidak cocok dengan pemahamannya, lalu disalah-salahkan, orang sudah meninggal. Enggak boleh. Bagaimana caranya minta maaf? Gitu kan? Lebih baik kita mengatakan kalau mereka salah Allah ampuni, yang kalau mereka benar semoga Allah lipat gandakan pahalanya, kan gitu. Itu lebih bijaksana, kan gitu. Dan sekarang kita isi sisa umur kita dengan amal-amal soleh, kita beribadah, kita beristighfar kalau kita salah dan seterusnya. Ya. Hadis surga di bawah telapak kaki ibu, apakah itu hadis lemah? Sudah saya jelaskan ini. Ini dilemahkan oleh para ulama, gitu kan? Tapi ada hadis-hadis yang memang hampir semakna. Yang jelas, yang kuat adalah hadis yang mengatakan waktu sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa yang lebih layak saya layani? Kata Nabi SAW, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Lalu siapa lagi? Lalu dikatakan ayahmu. Ini hadis yang lebih kuat. Bagaimana menyikapi kondisi rumah anak yang jauh dari masjid? Sedangkan ada musola kecil dekat rumah. Apakah tetap harus mendatangi masjid yang sesuai dengan sunnah dan meninggalkan musola? Kalau musola itu insya Allah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang jelas ya. Misal imamnya bacaannya tidak benar. Ini kan tidak boleh ya. Kalau ada imam yang bacaannya ngawur salah, enggak boleh kita sholat di belakangnya. Karena dia mengubah-ubah makna daripada ayat Al-Quran. Seperti saya kasih contoh tadi, orang baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, ha. Itu kan yang benar ya. Tapi kalau orang bilang Alhamdulillah, ini salah ini. Karena Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Orang bilang Alhamdulillah artinya kematian buat Allah. Ini maknanya berubah nih. Gak boleh kita sholat di belakang imam yang salah bacaannya. Kalau kita tahu nih, bacaannya salah, cari masjid yang lain. Kalau kita masuk masjid kita gak tahu, baru kali itu gak apa-apa. Karena ulama mengatakan sholat di belakang orang majhul hal, keadaannya tidak jelas, itu sah sholatnya. Masuk dalam hadis Nabi SAW, kalau imam sholat salah dalam sholatnya dan kalian benar, dia berdosa di hadapan Allah dan sholat kalian sah. Jika di saf ketiga di masjid, ketika sholat berjamaah ada satu tiang atau pilar, apakah kita harus membuat saf baru di belakangnya? Mengingat ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Nabi SAW. Atau bolehkah melanjutkan saf ketiga tersebut di samping tiang dengan alasan untuk mendapatkan fadilah saf di depan? Yang paling kuat pendapat ulama dalam masalah ini adalah makruh. Makruh sholat di antara dua tiang. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan itu hadis sahih, adalah Anas bin Malik cuma mengatakan kami menghindari tiang di zaman Nabi SAW. Yang saya tangkap dari para ulama hadis dari hadis ini adalah, yang pernah saya pelajari, kalau ini hukumnya makruh. Artinya kalau masjid penuh, gak ada lagi tempat, kemudian ada tiang, antara tiang dengan tiang harus dibuat saf, maka dibuat saf di situ. Dibuat saf, gitu kan. Kalau misalnya masjid masih luas, maka lebih baik kita jangan sholat di antara tiang-tiang itu. Bagaimana sebaiknya jika saya mengikuti sunnah Rasulullah SAW tapi bertentangan dengan tradisi orang tua dalam beribadah? Jalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi SAW. Ini bagaimana caranya? Siapapun dia, orang tua kah, keluarga kita kah, pimpinan kita kah, kalau bertolak belakang dengan wahyu Allah, Al-Quran dan sunnah bagaimana? Ya kita dahulukan Allah dan Rasulnya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, ma kana li mu'minin wala mu'minatin idha qadallahu wa rasul amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi laki-laki mukmin dan perempuan mukminah yang kalau Allah dan Rasulnya menetapkan sebuah hukum, mereka masih punya pilihan yang lain. Emang kita harus dahulukan, gitu kan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai kalian mencintai saya melampaui orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Jadi kalau Nabi SAW perintahkan, ah ya kita kerjakan, ah. Gitu kan? Perempuan disuruh pakai jilbab oleh Allah SWT dan Rasulnya Muhammad SAW, ibunya bilang jangan. Mana yang diikutin? Allah SWT. Kita tetap berbakti sama orang tua kita, tapi tidak boleh meninggalkan perintah Allah, karena ini kewajiban. Beda kalau hak Allah sunnah, itu lain ya. Sudah pernah saya jelaskan masalah itu. Dalam sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Apakah Alhamdulillah termasuk? Termasuk. Doa dan zikir sama. Boleh kita membaca Alhamdulillah. Saat Imam Bukhari mau menulis hadis Nabi, Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulisnya. Sholat apakah itu? Ulama lebih cenderung mengatakan ini adalah Imam Bukhari mencari waktu sholat yang dibolehkan. Umumnya pendapat yang paling kuat mengatakan Imam Bukhari mencari masjid dan sholat tahiyat masjid. Umumnya. Ini pendapat yang lebih kuat, gitu kan? Ada juga sebagian mengatakan Imam Bukhari mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau kalau terima hadis, beliau wudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah wudu dan minta sekalian petunjuk sama Allah apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini 2 pendapat yang paling kuat, tahiyat masjid atau sholat wudu. Tapi tidak ada sholat baru yang dikerjakan oleh beliau, rahimahullah. Ustaz, jika misalnya tertidur pada saat sholat subuh, bolehkah sholat pada pukul 7 ke atas? Boleh. Tetap malah harus kerjain, tidak boleh. Ini kan termasuk udzur ya, karena ketiduran. Tetap dikerjakan. Jam berapapun Anda bangun, kerjakan. Sama dengan lupa. Dikerjakan kapan ingat. Hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat, dia kerjakan kapan dia teringat. Pada saat sholat subuh, apakah duduknya iftirash atau duduk tawarruk? Dua-duanya boleh, enggak ada masalah. Ini dua-duanya pendapat yang kuat dan kembali kepada dalil yang sama. Allahu a'lam. Artinya dalilnya dua-duanya bisa dijadikan sebagai pegangan. Jadi tidak perlu disalahkan yang mana tawarruk, yang mana iftirash di sini. Kapan Rasulullah SAW berdoa dan apakah selalu mengangkat kedua tangannya? Dalam riwayat-riwayat sahih Rasulullah SAW pernah berdoa angkat tangan, pernah juga berdoa tidak angkat tangan. Khusus untuk mengangkat tangan, beliau kerjakan misal di sholat istisqa, gitu kan? Di kunut nazilah. Ya, Nabi SAW seringkali kelihatan, bahkan beliau kelihatan mengangkat tangannya ke langit sampai kedua ketiak beliau kelihatan. Ini ada riwayat yang menjelaskan pada saat sholat istisqa minta turun hujan. Nabi SAW juga seringkali berdoa tidak mengangkat tangan, seperti misalnya pada saat mendoakan Abdullah bin Abbas, ya, sepupu beliau. Beliau sambil menepuk dadanya sambil mengatakan, semoga Allah menjadikanmu sebagai orang yang faham, ulama'nya muslimin lah ya, orang yang faqih gitu. Itu Nabi SAW tidak angkat tangan tapi malah memegang dada, ya, Abdullah ibn Abbas. Dan seringkali Nabi SAW mendoakan tanpa angkat tangan. Ya, jadi semuanya insya Allah tidak ada masalah, tergantung keadaan. Tergantung keadaan. Apakah boleh berdoa sewaktu sujud dalam waktu yang lama pada saat sholat fardu? Boleh. Ya, tapi di sini kalau Anda jadi imam dianjurkan untuk tidak berlama-lama. Karena Nabi SAW pernah mempercepat sholat beliau, sholat wajib, ya, itu pada saat beliau mendengarkan ada tangisan anak kecil di saf wanita. Maka waktu beliau selesai salam, beberapa sahabat berkata, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok Anda buru-buru sekali? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di belakang, maka saya khawatir ibunya terganggu sholatnya, saya percepat sholatnya. Dan juga pernah dalam riwayat Bukhari, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kalau sholat, beliau sholat berjamaah sama Nabi SAW, lalu pulang di kaumnya jadi imam, sholat lagi. Sholatnya lama, sampai ada pernah anak muda masuk, gitu kan? Kemudian begitu lihat ikut berjamaah, saf di salam saf, Mu'adz bin Jabal masih lama, dia punya hajat tuh. Berhenti, dia berhenti dari jamaah, dia sholat sendiri. Kemudian dia keluar dari masjid. Selesai bubar sholat, orang-orang lapor, wahai Mu'adz, tadi ada orang masuk anak muda, berhenti sholat, dia berhenti lalu dia keluar, dia tidak ikut sama kamu berjamaah. Kata Mu'adz, itu orang munafik tuh, kok bisa? Batalin sholat berjamaah, lapor kepada Nabi SAW, dilapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi malah menegur Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi SAW? Afattanu anta ya Mu'adz. Apa kau ini penyebar fitnah, hai Mu'adz? Mana kau dari sabbihisma rabbikal a'la? Kalau lagi berjamaah ya, dipaca-paca surah-surah yang kira-kira meringankan. Ada orang tua, ada orang punya uzur, ada orang yang buru-buru. Maka kalau berjamaah, kalau Anda mau lama-lama sujud, saya sarankan di tahajud, duha. Silakan bebas. Itu waktu-waktu yang panjang. Bahkan Allah mengatakan, lailan tawila. Gunakan malammu yang panjang itu untuk sujud, untuk berdoa, untuk berzikir, baca Quran, silakan. Habisin semuanya. Maka itu boleh. Kalau berjamaah ini lebih baik jangan mengganggu orang lain. Kesian ya orang-orang itu. Istri saya setelah melahirkan dan bersih dari nifas, melakukan suntik KB dan malah mengeluarkan darah seperti darah haid. Sudah hampir 20 hari selama itu pula istri saya tidak mengerjakan sholat karena takut darah kotor. Saya sebagai suami harus bagaimana menyuruh istri saya sholat atau menunggu sampai bersih? Mohon penjelasannya Ustaz. Selalu kalau kasus seperti ini saya suruh kembali kepada dokter. Apa pendapat dompet dalam masalah ini? Apakah ini memang karena pengaruh suntikan KB sehingga masa haid yang semestinya jatuh pada tanggal bulan depan maju? Dokter lebih tahu tuh, dia bisa menilai. Kalau dokter mengatakan ini termasuk darah haid, maka itu darah haid, hitung darah haid. Tapi kalau dokter mengatakan ini hanya karena proses ya, pengaturan hormon atau karena pengaruh suntik, maka ini dihitung istihadha. Istihadha itu berarti darah menyerupai haid. Ini cuma dia bersuci pada saat dia mau sholat, kemudian dia sholat. Umumnya kata ulama lebih afdol dia mandi setiap kali mau sholat. Dan ini hukumnya tetap puasa, tetap sholat, dan tetap halal berhubungan dengan suaminya. Karena ini adalah istihadha. Allahu a'lam. Baik, ini saya pilih pendapat terakhir aja ya. Apa? Pertanyaan terakhir. Baik. Saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang penuh dengan bid'ah. Saya takut mati nantinya dikubur dengan ritual bid'ah. Apakah saya kena dosanya jika saya mati dikubur dengan ritual bid'ah? Tentu saja Anda tidak kena insyaallah, ya. Tidak kena selama memang Anda ini apa namanya sudah niat ya. Biasanya insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan jaga itu. Akan jaga diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga ya. Dan ini memang selama kita hidup ada baiknya teman-teman sekalian menulis wasiat. Tulis wasiat. Wasiat saya kalau saya meninggal maka saya minta dikuburkan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau saya minta saya diurus oleh yayasan ini. Misalnya kita tahu ada yayasan yang baik, kita datangin minta tolong ada wasiat saya kalau saya meninggal, saya tolong dimandikan di sini teman-teman urus. Karena sekarang kan alhamdulillah setiap yayasan-yayasan sosial ini yang sudah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka punya ambulan gratis, mereka punya ngurusan jenazah yang gratis. Itu perlu, penting itu ya. Karena memang sesuatu ini bagus, ini tanda keimanan. Supaya jangan sampai kita nanti malah ya sama saja dengan orang-orang umumnya dilakukan hal-hal yang aneh-aneh gitu. Ada satu kerabat saya meninggal lalu saya diminta datang, saya mandikan. Alhamdulillah saya sempat mandikan. Maka saya mandikan dengan cara sunnah Rasulullah SAW. Membersihkan, saya ajak beberapa kerabat saya. Kebetulan kerabat saya juga gitu ya. Kemudian kami mandikan. Ternyata waktu dikeluarkan dari ruangan yang kami mandikan itu. Karena beliau tokoh masyarakat waktu itu. Kemudian dikeluarkan sudah disiapkan kain kafan. Saya pikir sudah ngikutin sunnah Nabi. Kan gitu. Laki-laki kan membutuhkan 2 lembar kain kafan. Perempuan membutuhkan 4 lembar. Gitu kan. Itu tinggal dililitkan di badannya, kemudian sudah selesai. Cuma seperti itu. Ternyata ini oleh masyarakat dibuatin baju. Digunting kain kafan itu. Dibuat seperti baju, kemeja. Kemudian ada tulisan-tulisan. Saya gak ngerti tulisan apa dalam bahasa Arab. Tidak sempat saya baca, dibungkus dengan cepat, dipakein. Belum sempat saya tegur, sudah langsung dibungkus. Lalu kemudian dikafani dengan itu. Ini sebenarnya tidak ada sunnah Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian. Ada orang juga yang ngawur kadang-kadang harus beli kain kafan dari Mekah. Pergi umroh beli rame-rame itu. Saya gak tahu keyakinan dari mana nih. Kemudian disiram dengan air zam-zam. Ini berkeyakinan nanti akan dipakai kain kafan dia. Kalau Anda bersaleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala ibadah. Kita meninggal di sebuah tempat. Tidak ada yang urus. Jenazah kita dimakan dengan binatang buas. Tetap mulia di sisi Allah. Bukan dari kain kafannya. Kan begitu dalam Islam ya. Walaupun Anda bubuhi dengan air zam-zam 7 galon. Gitu kan? Kalau maksiat tetap aja sama. Gitu kan? Tetap aja masalah. Jadi coba fahamin ilmu agama dengan wahyu teman-teman sekalian. Jangan dengan hawa nafsu kita, ini bahaya ini. Kita punya panduan sudah jelas. Rasulullah SAW menekankan kepada kita sebagai penutup. Tidak ada sesuatu yang kalian butuhkan untuk masuk ke dalam surga. Dan selamat dari neraka kecuali sudah dijelaskan buat kalian. Jangan ditambah, jangan dikurangin. Allahu'alam. Baik sampai sini insyaAllah. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Dicatat pahala dan ditambahkan di timbangan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang sakit disembuhkan penyakitnya, semua yang tidak diutang dilunasi utangnya, semua yang pernah berbuat dosa di tempat ini terutama yang hadir dan kedua orang tua kita semuanya, seluruh muslimin dan muslimat di luar sana yang masih yang sudah meninggal diampuni semua dosa-dosanya dan semoga Allah dengan kemahamurahannya malah mengganti semua dosa kita dengan pahala. Seluruh muslimin di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar yang sedang tertindas, Allah ikhlaskan niat mereka, Allah kokohkan telapak kaki mereka, Allah terima para syuhada mereka serta Allah muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasi